Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza almuttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala: Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan aktivitas ibadah kita sampai dengan hari ini sudah memasuki Jumat terakhir di bulan Syawal 1439 Hijrah. Kita selalu bermohon pada Allah Subhanahu wa taala agar setiap titian waktu yang kita lalui dan diperkenankan oleh Allah untuk menjalaninya senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting adalah dibimbing kita untuk mengisi waktu-waktu kita agar sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita akan lanjutkan ta'lim kita, dan ini adalah sesi kedua dalam pembahasan tentang fikih haji, dalam sesi yang kita sesuaikan dengan momentum yang saat ini akan dilalui pada bulan-bulan haji. Kami telah sampaikan alasan pembahasan tentang materi ini di pertemuan yang lalu, dan saat ini kita akan masuk pada materi penjelasan tentang hal-hal terkait dengan bimbingan haji. Insyaallah pada pekan depan, khususnya nanti di hari Sabtu, ya, bila nanti tidak ada halangan dengan izin Allah, kita akan lakukan dan mengundang teman-teman sekalian untuk tergabung dalam manasik akbar. Ini bagian dari ta'lim juga, dan ini tidak dikhususkan hanya untuk yang berhaji saja. Bagi siapapun yang ingin terlibat belajar langsung, dan kita akan hadirkan miniaturnya, alhamdulillah dengan izin Allah kami dititipkan oleh Allah miniatur untuk belajar dari manasiknya. Ada miniatur Ka'bahnya, ada beberapa tanda-tanda yang kita langsung prakteknya nanti di lapangan depan yang sekarang jadi area untuk menunaikan sholat di bagian depan. Nanti kita akan simulasikan sejak dari masjid bagaimana mengenakan pakaian ihram, seperti apa kita mulai masuk Masjidil Haram, dari mana kita memulai tawaf, apa maksudnya tawaf dari sini sampai dengan ujungnya, dan seterusnya sampai dimulai puncak haji, dimulai wukuf di Arafah, sampai ke Muzdalifah, sampai bagian-bagian akhirnya. Semoga Allah memberikan kemudahan pada rencana kita ini, dan semoga Allah memberikan petunjuk kebaikan sehingga ketika yang akan berangkat menunaikan haji, semoga dengan pembelajaran ini nanti ada gambaran-gambaran kemudahan dalam menunaikan. Dan bagi kita yang sedang berencana dengan izin Allah pada qadar istita'ah, usaha untuk bisa mewujudkan haji itu, semoga itu jadi wasilah untuk mendapatkan undangan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kami telah mengajarkan ini kurang lebih 2 kali kami sampaikan, dibuka sesi ini terbuka, dan setiap kami membuka, wallahu alam tahun yang ini, 2 tahun yang lalu ada orang yang bergabung, kami sampaikan beberapa teori-teori sebelum kita belajar bahwa haji itu undangan, yang mengundang adalah Allah, maka di antara cara memenuhi undangan Allah adalah berusaha. Dan usaha itu dibagi 2, ini yang nanti kita akan pelajari. Ada orang-orang yang berusaha untuk mengumpulkan harta yang cukup, ada orang-orang yang bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekati yang mengundang. Ketika kedekatan itu paripurna, maka masya Allah ada batas-batas manusia yang mengatakan itu tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. 2 kali kami adakan itu. Dan ada orang-orang yang tidak punya jatah haji, tiba-tiba setelah mereka amalkan pasca kejadian itu, ada mereka mendapatkan undangan langsung berhaji di tahun itu. Dan alhamdulillah, ya, sampai ada sebagian dari kawan-kawan yang kemudian berhaji, kami mintakan untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman dalam ta'lim seperti kita ini. Dan semoga mungkin tahun ini ada di antara antum pun yang demikian insyaAllah. Tapi saya ingin berikan kabar gembira dulu. Tadi di perjalanan saya sempat diperlihatkan oleh sebagian kawan kita, ada di antara anak bangsa kita yang mengikuti lomba lari di Finlandia kalau saya tidak keliru, Muhammad Zahra panggilannya Lalu, dan itu sangat luar biasa. Dalam lari 100 meter itu biasanya yang favorit itu di nomor-nomor pertengahan, lingkasan 3, 4, 5, dia 6, biasanya 1278 itu penggembira kanan kiri. Ya, karena tidak diperhatikan. Makanya kalau yang di tengah itu dia bisa melihat kanan dan kirinya. Ya, bisa mengukur kekuatan teman kanan kiri, jadi dia bisa mengukur kemampuan dia dan kecepatan untuk berlari. Tapi yang di kanan siapa yang mau dilihat, tuh kan? Lihat ke kiri terlampau cepat, lihat ke kanan penonton, tuh kan? Nah, makanya konsentrasi tidak maksimal, agak mengejutkan dunia. Tapi yang paling membahagiakan adalah ekspresi beliau. Setelah selesai kemudian melakukan lomba itu, tiba-tiba dia datang melewati kawan-kawannya dan hal yang pertama dilakukan adalah bersujud. Dan ini yang sangat memberikan kesan. Dan ini bagian dari risalah untuk menunjukkan bahwa ada rasa syukur yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus ditunjukkan pada manusia. Kalau bukan Allah berkehendak, mustahil mendapati itu semua. Maka saya ikut berbahagia kepada Ananda Muhammad Zahra dan semoga Allah memberikan kemuliaan kepada Anda dan dengan itu menyentuh nilai-nilai kebaikan. Saya tidak bisa memberikan apapun kecuali ucapan terima kasih dan sebagai tanda syukur kepada Allah saya hadiahkan bagi Anda dan kedua orang tua Anda dari Akhir TV dan kami semua undangan untuk menunaikan ibadah umrah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mohon bagi yang terdekat dengan beliau mohon disampaikan kepada beliau dan keluarganya, Anda dan kedua orang tua Anda, kami insyaallah berikan hadiah untuk menunaikan ibadah umrah. Kapan Anda siap disampaikan dan insyaallah kami dengan izin Allah berikan kemudahan untuk itu semua. Time kita lanjutkan. Antum kalau mau lari silakan ikutan juga. Sampai ke Mekah sana. Ya. Time. Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali. Hari ini kita akan lanjutkan bahasan di pertemuan yang lalu tentang bagian kedua persiapan menunaikan ibadah haji. Kita sudah bagi pada tiga bagian. Itu tahap awal-awal persiapan menunaikan haji. Kemudian yang kedua adalah materi pembahasan tentang manasik. Dan yang ketiga adalah materi praktek yang kita akan hadirkan teori-teori pembahasan di ruangan ini dalam bentuk simulasi berada di lapangan seakan-akan kita melakukan ibadah yang dimaksudkan. Nah, pada hari ini kita masuk pada bagian kedua sesi yang pertama. Masih dalam tahap persiapan haji. Hal-hal yang diperlukan sebelum berangkat menunaikan haji. Materi hari ini masih dalam pokok bahasan yang pertama tentang pembahasan persiapan haji. Saya tuliskan dulu dengan agak cepatnya. Di pembahasan kita secara umum itu tiga bagian. Kemarin yang kita bahas itu ada mukaddimah, ini peta yang kemarin tentang pengantar pembahasan haji. Kemudian yang keduanya kita pelajari tentang manasik, tinjauan fiqihnya, kemudian kita masuk pada praktek. Yang ini dan ini nanti ada tiga bagian pembahasan. Bahasan pertama adalah tentang pra haji. Yang kedua adalah pembahasan tentang saat haji. Dan yang terakhir pembahasan tentang pasca haji. Ini penting sekali nanti untuk menjadi indikator keberhasilan haji seseorang. Nah, di khususnya Anda yang telah menunaikan ibadah haji, jika ingin mengukur apakah haji saya mendapat penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, apa ukuran-ukurannya? Jangan-jangan selama ini telah menunaikan ibadah haji tapi belum memenuhi ukuran-ukuran yang diturunkan langsung oleh Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW. Maka kalau belum terpenuhi itu, tugas Anda membuktikan bahwa Anda layak untuk mendapatkan penerimaan di sisi Allah setelah Anda menunaikan ibadah haji. Awas ya, sayang-sayang biayanya cukup banyak, tenaga juga mengalir kuat. Kalau tidak mendapatkan penerimaan, maka belum tentu Anda memiliki kesempatan untuk berangkat kembali. Paham sampai sini? Baik. Yang ini sudah kita bahas pengantar pertemuan lalu tentang awal pembahasan apa yang dimaksud dengan haji, bagaimana cara kita untuk mewujudkan itu. Kemudian juga kita bahas apa landasan dalil Quran dan sunnah kita membahas tema itu di pertemuan kita. Nah, hari ini kita akan pelajari tentang materi yang sangat penting, persiapan pra haji dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan alurnya. Kalau di pertemuan lalu kan kita berhenti di berusaha untuk mampu kan? Istita'ah. Ayo berusaha untuk mampu berhaji. Sekarang kalau Anda ingin berusaha untuk mewujudkan itu, atau sudah ada usaha-usahanya, persiapan apa yang harus dibutuhkan untuk mewujudkan itu semua? Baik itu yang akan berangkat, ataupun misalnya yang sedang berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, apa yang harus kita lakukan untuk mempercepat itu semua sehingga cepat kita mendapatkan undangan Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Baik. Dan janji saya di pertemuan lalu tentang menyampaikan ada seorang yang mohon maaf ya, berhaji tapi belum tentu mabrur. Tapi ada orang yang bahkan dia belum berangkat mendapatkan penerimaan mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti di penghujung insyaallah jika waktunya masih memungkinkan setelah bahasan ini saya akan berikan satu cerita dan kisah yang sangat inspiratif dan ini nyata untuk kita teladani dalam kehidupan. Baik, kita mulai di sini ke Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 197. Tapi paling kanan sebelah atas. Bismillahirrahmanirrahim. Awal ayatnya sudah kita bahas, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Sudah? Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Persiapan menuju haji itu disiapkan puncaknya dari bulan-bulan yang telah ditentukan. Jika Anda ingin berangkat menuju ibadah haji, jangan mepet-mepet berangkatnya sebelum waktu wukufnya. Supaya Anda punya persiapan dulu. Supaya tidak terjadi desak-desakan. Supaya tidak terjadi kemacetan luar biasa. Atur jadwal seperti orang-orang dulu pernah berangkat sejak bulan Syawal. Kemudian Dzulqa'dah sampai ke puncak hajinya. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ. Ini yang akan kita bahas sekarang. Siapa yang telah memenuhi ketetapan atau bahkan yang sudah punya kesiapan untuk berangkat di bulan-bulan persiapan itu, atau bahkan ada yang sedang menyiapkan untuk menuju persiapan itu, perhatikan persiapan-persiapannya. Satu, awas hati-hati. فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Saya ulang. فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Bagian pertama, ada tiga poin. Dua, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ اللَّهِ. Tiga, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itu puncaknya. Jadi satu, tolong pahami baik-baik ya, khususnya bagi kita, saya, Anda yang berkeinginan kuat untuk menunaikan ibadah ini. Satu, A. Fala rafatha. B. Wala fusuqa. C. Wala jidana fil hajj. Fil hajj. Ada kalimat fil hajj. Sini. Kemudian dua. Wama taf'alu min khair. Wama taf'alu min khair. Ya'lamuhullah. Tiga. Kemudian. Watazawwalu fa inna khairaz zadi taqwa. Khairaz zadi taqwa. Ini poinnya. Dan ini perintah yang ini. Ini saya berikan tanda begini, saya kasihkan tanda seru. Tiga poin ini. Ingat ya, ini tiga poin yang paling utama. Baik, pertama, Al-Quran menginformasikan dulu bagi orang, ini terbagi ke dalam dua kualifikasi. Pertama, orang yang sudah siap untuk berangkat dulu. Jadi sudah ada kesiapan, undangan sudah ada, paspor sudah diserahkan, sedang dikerjakan di visa, kemudian sudah ada pemberitahuan tahun ini akan berangkat, siap-siap. Maka kualifikasi yang pertama ini perhatikan baik-baik. Lihat kalimatnya, fala rafatha wala fusuqa wala jidana fil hajj. Kata Quran, nanti kalau Anda sudah ada momentum untuk menunaikan haji itu, sudah di sana, sudah bersiap-siap menunaikan haji, diberikan bocoran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah kemudian menjadikan Anda berangkat di sana dan memahami situasinya. Mengenalinya, oh seperti ini haji itu. Tapi saking sayangnya Allah kepada Anda, dijaga Anda supaya baik hajinya. Kata Allah, nanti kamu saat haji di sana, fala rafatha, jangan sampai hati-hati mengeluarkan kata-kata yang kotor. Fala rafatha, ingat la-nya di sini. Hati-hati betul, la-nya di sini dia naqsi muannafi sekaligus. Saya bahas ini dulu, la ini dulu, baru kemudian ke kalimat ini satu-satu. La itu dibagi tiga. Satu nahi di ilmu nahu. Nahi, orang India menyebutnya dengan nehi. Larangan. Artikan jangan. Jangan. Cirinya, la nahi itu cirinya, setelah huruf la ada kalimat, ujung kalimatnya sukun, mati. Misal, la taduhak, jangan tertawa, mati ujungnya. La takul, jangan makan. La tashrab, mati ujungnya, sukun, jangan minum. Setiap Anda menemukan misalnya kalimat la, contoh Quran surah ke-49 ayat ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Jangan saling mencela. Yaskhar ujungnya mati begini. Sukun. Setiap menemukan la ujungnya kemudian mati, maka artikan la-nya dengan jangan. Paham? Larangan. Setiap baca Quran, Anda baca Quran, menemukan la, setelah la ada kalimat, kemudian ujungnya mati, artikan la-nya dengan apa? Jangan. Apa artinya la? Jangan. Kalau lala? Ah, jangan-jangan. Ibu lala, ibu jangan-jangan. Hei. Dua. Yang kedua adalah nafyi namanya. Nafyi. Nafyi nun fa ya. Nafyi. Yang menafikan, meniadakan sesuatu. Cirinya setelah kalimat itu, maksudnya setelah huruf la, ada kalimat harakat akhirnya dhammah. Artikan tidak atau tidaklah. Tidak atau tidaklah. Sopannya tidaklah. Ini tegas, jangan, jangan. Kalau Anda kerjakan berarti Anda berdosa di sini. Ingat nahi larangan, dikerjakan mendapatkan dosa, ditinggalkan berpahala. Paham? Tayyib. Yang ini tidaklah, menafikan sesuatu. Tidak ada kaitan dengan dosa dan pahala, cuma dinafikan, tidak, dibebaskan dari sesuatu. Contoh kalimatnya, setelah la, ada kalimat, huruf akhirnya berharakat u, dhammah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yukallifu u, lihat ujungnya. Maka artikan tidak, tidaklah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan beban ujian kepada hamba di luar batas kemampuannya. Tidak. Di cara mengartikannya, subjeknya dulu dari sini, kemudian artikan tidak baru ke sini. Paham? Misal, Ahmad minum itu syariba yashrabu. Yashrabu, yashrabu. Begini, Ahmad, artikan la di sini. La yashrabu Ahmad, dari sini mengartikannya. Ahmad tidak minum. Paham? Baik ya. La yukallifullah, Allah tidak akan memberikan beban ujian. Paham? Nanti kalau Anda baca Quran, Anda bisa menerjemahkan sendiri dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sulit mudah? Mudah ya. Nah, yang ketiga adalah itu disebut dengan la naqsi. Naqsi. Naqsun. Huruf la yang menunjukkan sesuatu yang kurang. Berkurangnya sesuatu. Berkurang nilainya. Nah, kapan diketahui la itu fungsinya naqsi? Jika ada kalimat setelah la itu, akhir harokatnya berharokat fathah. Fathah. Maka artikan la di sini, awas hati-hati, diartikan berkurangnya sesuatu atau langsung menunjuk kepada naqsi dan nafyi. Bisa berarti naqsi saja, bisa berarti nafyi sekaligus dan naqsi. Nafyi dan naqsi, dua-duanya. Jika setelah huruf la ada kalimat, kalimatnya di ujungnya kemudian harakatnya fathah a, maka artikan sekaligus tidak dan sekaligus punya nilai berkurang. Berkurang sekaligus tidak diakui. Contoh, kembalikan ke ayat. Fala rafa ta. Fala la di sini. Rafa ta. Awas. Tidak berkata-kata kotor. Awas, hati-hati ya. Kata Quran, kenapa menggunakan la di sini harakat akhirnya kemudian fathah? Seakan Allah ingin menunjukkan pesan bahwa seseorang yang menunaikan ibadah haji, ketika dia berkata-kata kotor, maka akan berkurang keutamaan hajinya. Naqsi, berkurang. Kalau terus dikerjakan, nafyi, tidak diakui hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham saya sini? Baik, hati-hati. Nanti cara baca seperti ini juga ditemukan dalam hadis misalnya Riyadhus Salihin. Nabi menyampaikan dalam pembahasan Babul Ikhlas, ya, kata Nabi, "La hijrata ba'dal fathi." Tidak ada hijrah lagi setelah ada fatah. Untuk orang Mekah, Fathu Mekah. Jadi kalau Mekah sudah dibebaskan, berhala sudah dikeluarkan, di sana kehidupan sudah nyaman, enak dan sebagainya, maka orang Mekah jangan hijrah lagi. Kenapa? Karena keutamaan di Mekah itu sudah besar. Ketika Anda keluar dari sana, belum tentu mendapatkan keutamaan yang sama. Akan berkurang keutamaannya. Baik, kalau sholat di Masjidil Haram, berapa pahalanya? 100.000. Jadi kalau mereka sholat maghrib tadi, kita sholat maghrib, itu nilainya sama dengan 100.000 kali sholat maghrib di sana. Kemudian sudah ada enak di sana, pahala sekali sholat 100.000. Tempatnya nyaman. Tiba-tiba pindah misalnya ke Bogor. Anda kehilangan di situ pahalanya. Dari 100.000 jadi 1. Maka kalau sudah ada keutamaan, jangan berpindah. Sebagian ulama memahami hadis ini, fathahnya dibuka secara umum. Fathah itu sesuatu kebaikan yang sudah terbuka. Artinya di tempat manapun, bukan cuma di Mekah. Kalau Anda sudah mendapatkan kebaikan-kebaikan yang dibuka oleh Allah, misal di tempat kerja, kerjanya nyaman, sholatnya enak, kadang-kadang bisa ikut ta'lim, bisa tilawah. Kalau sudah mendapatkan seperti itu, jangan pindah. Sebab ketika Anda pindah, sulit lagi menemukan yang seperti itu. Coba pilih mana? Gaji 1 juta tapi tenang, atau 10 juta tapi gelisah? Sudah gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa. Itu aja dua. Jangan khawatir, rezeki kita itu sudah diatur. Cuman saya selalu katakan, surga kita yang belum jelas. Antum tidak akan diwafatkan kalau rezeki antum belum didapatkan sempurna. Allah itu adil, tidak akan mengurangi. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu. Allah itu adil, kata Allah, kalau saya lebihkan mereka senang, tapi kalau saya cukupkan, lebih itu kan lawannya kurang. Tapi di Quran tidak pernah disandingkan dengan kurang, lebih lawannya cukup. Cukup. Ini enggak ada yang dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang selalu merasa kurang. Di Allah enggak pernah mengurangi rezeki kita. Yang mengurangi itu diri Anda sendiri karena tidak pernah merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Pulang ke rumah, apakah setiap benda di rumah dibutuhkan oleh Anda? Cukup itu artinya kan segala yang dibutuhkan. Jika dari batas kebutuhan itu Anda lebih, artinya Anda kaya di situ, teman-teman sekalian. Paham sampai sini? Nasi Anda, berasnya masih sekarung. Lebih atau cukup untuk hari ini? Lebih, besok aja belum tentu hidup. Berarti Anda kaya. Jadi apa yang sering kita keluhkan itu khayalan yang belum kita lalui. Kita kembalikan ke sini. Fala rafatha. La-nya di sini menunjuk pada makna nafi, menunjuk pada makna naqsi. Tapi ada sebagian ulama yang memasukkan juga nahi di situ saking kencangnya, sehingga diartikan di musab dengan jangan. Jangan berkata kotor. Padahal jangan di sini lebih mengandung makna naqsi dan nafi dibandingkan dengan nahi. Karena harokat ujungnya fathah. Dia bukan mati. La-nya menunjuk kepada la, pengurangan langsung pahala atau menafikan semua amalannya. Seakan-akan Allah ingin katakan, orang-orang yang sering kata-katanya kotor saat haji, yang sering mencela, sering memaki, maka maaf, peluang pertama akan berkurang setiap pahala hajinya, atau saya tidak mengakui sedikit pun dari hajinya. Paham? Baik. Dan sebagian ada yang mengatakan la-nya, karena sifatnya sangat kuat, penekanannya kuat, maka pahami dengan makna larangan, sekaligus mengandung makna nahi. Jangan lakukan. Tapi pertanyaannya, lihat baik-baik, kenapa Allah langsung mengingatkan, bukankah ini ibadah suci? Bukankah ini ibadah? Kok bisa ada orang ibadah berkata-kata kotor? Ingat baik teman-teman, ingat baik-baik, saya ingatkan dari awal, haji ini puncak ibadah yang menggabungkan semua jenis klasifikasi ibadah. Ada ibadah menggunakan fisik seperti sholat, ada ibadah menggunakan harta benda seperti zakat dan infak. Haji menggabungkan keduanya. Ya, sholat saja setan menggoda. Zakat saja setan ikut menggoda. Apalagi ketika dua ibadah itu disatukan. Korun itu kaya, diminta zakat berlaga. Kenapa saya diminta zakat? Ini kan bukan karena Allah, ini karena kepintaran saya aja. Kata Allah, betul. Iya, saya tenggelamkan, tenggelam. Kalau memang karena kepintaran kamu, gak akan tenggelam kamu. Tapi karena ini kuasa saya berikan pada kamu, seharusnya untuk mencari akhirat, bukan dibangga-banggakan. Quran surah 28 ayat 77 itu. Maaf, ibadah untuk harta ada godaannya. Apa dikira Anda mendapatkan harta bisa langsung zakat? Belum tentu. Kalau 1.000 keluar, kalau 100 juta ditunda-tunda. Silahkan cek. Infak juga begitu. Anda ngisi pulsa berapa dalam sehari? Tuh, pulsa dunia Anda 100 ribu. Pulsa akhirat Anda di kotak infak berapa? Anda masukkan 100 ribu ke kotak infak, kayaknya mahal. Mahal, kebanyakan. Tapi kalau pulsa diisi 10 ribu, kayaknya kurang gaya. Gak bisa ngupdate status. Pertanyaan saya, status Anda diupdate sedemikian rupa di hadapan Allah seperti apa? Tidak mudah. Ibadah fisik juga begitu. Sholat itu gak ada yang bayar. Tapi apakah setiap yang sholat tidak digoda? Belum tentu. Gak diundang aja setannya datang. Betul datang. Kata Nabi, ketika Anda bertakbir, Allahu Akbar, begitu Anda bertakbir, dia berkata, lihat, kata Nabi, udhkur kada, udhkur kada. Setan mengatakan, saya akan berikan kepada dia hayalan-hayalan, ingat ini, ingat itu. Gak percaya ya. Nanti sebelum takbir, nanti pas isya nih, sebelum Anda takbir, itu biasa aja, tenang. Tapi begitu Allahu Akbar muncul semua tuh. Oh, tadi mati lampu, kenapa tidak benar begini? Wah, macam-macam. Betul. Sampai yang saya ingatkan sekarang, kata Ustaz Adi, pasti ada setan mengganggu. Itu setan. Akan muncul. Itu betul. Sampai hatta la yashur al-musalli kamraqatan yusalli. Sampai-sampai ada orang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Itu kalimat Nabi. Kalau Nabi mengatakan tidak mungkin berdusta. Siapa di antara kita misalnya yang tidak pernah merasa lupa berapa rakaat sedang sholat subuh? Sekarang jawabnya dua, begitu sholat tiga. Bisa terjadi. Paham ya? Nah sekarang ibadah fisik digoda, ibadah harta digoda, haji menggabungkan dua-duanya. Jadi mustahil gak ada godaan. Nah kita sudah dikasih bocoran oleh Al-Quran. Dan Allah yang menyampaikan pesannya. Kata Allah, kalau nanti kamu haji, jangan berkata kotor. Cara memahaminya, kata para ahli tafsir, artinya dalam ibadah haji itu akan banyak kejadian yang memancing kita berkata kotor. Itu cara memahaminya. Memang betul Mekah itu tanah suci, tapi tidak setiap orangnya suci. Begitu Anda berputar tawaf, subhanallah, buk, ada kan? Atau kesedak atau keinjak, begitu yang injak Anda ternyata misalnya orang lain, bukan orang Indonesia, ternyata misalnya orang Afrika. Aduh, dia pakai bahasa Afrika, Anda pakai bahasa Sunda. Ini ya. Oh, siap. Dan sebagainya keluar. Ah, itu kejadian. Ada yang kegeser, ada yang kesungkurkan, ada yang kesingkirkan. Itu tidak mudah. Ada yang kesedek, hati-hati. Dan saya ingatkan baik-baik, ketika Quran sampaikan itu akan terjadi. Akan terjadi. Dan biasanya itu langsung total seketika Allah luruskan. Ini yang paling indah. Mekah Madinah disebut Al-Haramain Syarifain. Dua kota suci, Al-Haramain yang diharamkan berbuat yang kotor di dalamnya. Begitu Anda mengerjakan yang haram, seketika Allah luruskan untuk hilang yang kotor-kotor itu. Asy-Syarifain, kota yang penuh dengan kemuliaan. Begitu mengerjakan kebaikan-kebaikan di sana, seketika dibalas. Atau orang yang terbiasa berbuat baik saat di tempat dia tinggal, datang ke sana dimuliakan oleh Allah kebaikannya di sana. Itu sudah janji, makanya disebut Al-Haramain Asy-Syarifain. Anda punya kebiasaan buruk, dibalas di sana. Bukan dibalas dalam konteks dijadikan jelek, bukan. Allah keluarkan semua kotoran Anda supaya pulang itu jadi bersih. Di kebiasaan dihilangkan. Tapi mohon maaf, kalau Anda misalnya punya kebiasaan yang baik-baik, di sana Anda akan dimuliakan. Demi Allah saya katakan, sudah banyak kejadian tiba-tiba kok bisa orang ini saja yang mendapatkan kemudahan, karaudah muda, cium Hajar Aswad muda, tiba-tiba ada orang ngasih kurma ke orang ini aja. Itu amalannya apa gitu? Saat dia berangkat ke sana, dia punya kebiasaan apa? Mustahil, karena tempat yang mulia hanya akan memuliakan orang-orang yang mulia. Saya pernah tugas di sana dan banyak kejadian teman-teman sekalian. Banyak kejadian dan itu sangat menarik sekali. Hal yang paling penting pernah kami alami itu, ini mohon maaf ya, ini tiba-tiba ini saya yang jemput sendiri langsung. Kita itu kan saat tamattu, haji tamattu itu umrah dulu baru kemudian haji. Makanya disebut tamattu dari mut'ah. Mut'ah itu enak karena dia bisa copot ganti pakaian. Bayar dam, ganti pakaian, tinggal nunggu, baru nanti saat akan wukuf pakai kain ihram lagi. Kalau konsisten ingin haji aja tanpa dikerjakan dengan umrah, dia pakai kain ihram dari mulai datang sampai dengan haji. Setelah haji, baru dia copot. Itu tidak mudah. Makanya disebut tamattu mut'ah, enak karena umrah dulu bisa copot pakaian, setelah itu dia bayar dam, baru kemudian setelah itu dia menunggu untuk waktu wukufnya. Teman-teman, datang satu rombongan, tiba-tiba ada berita hilang satu orang. Nggak tahu apa yang terjadi? Orang baru datang umrah, tawaf itu kan di Masjidil Haram, kok bisa tiba-tiba orang ini kami jemput di Jamarat? Di Jamarat itu tempat melempar jumrah. Dari mana bisa ada di sana? Dan saya pribadi jemput ke sana. Jadi saya bisa cerita karena kami mengalami itu. Jemput pakai ambulan. Begitu sampai sana sudah diamankan oleh teman-teman security di sana. Dijaga dan sebagainya. Anda tahu apa yang terjadi? Sudah hilang ingatan. Dan kita sudah disiapkan untuk bagaimana menyesuaikan dengan kondisi seperti itu. Bapak, ayo kita. Oh, saya mau haji ini. Saya belum pamitan sama tetangga. Oh iya, saya juga mau haji. Sama, Pak. Ya, Bapak pamitan dulu yuk. Nanti saya antar sekalian. Dipamitan-pamitan dibawa. Sampai hilang ingatan, sampai tersesat dan sebagainya. Setelah ditelusuri, ada sesuatu yang belum selesai ketika dia berangkat ke Tanah Suci. Ada yang unik, Pak. Ada yang mungkin aneh, gitu, tapi terjadi. Ada yang masuk kamar mandi, begitu dia masuk, air mati. Orang lain masuk, nyala lagi. Dia masuk, mati lagi. Tolong nyalain aja, jangan dimatikan. Nyala, begitu dia masuk, pakai sampo. Begitu pakai sampo, mati lagi. Memang biasa, tapi unik. Begitu kejadian, oh sudah nih. Udah datang, konsultasi kepada pembimbing. Karena di depan itu ada dua orang nanti yang membimbing. Atau yang lainnya datang. Sederhana kalau sudah paham masalahnya itu. Pak, ini saya setiap kesini air mati, tinggal dibalikan. Bapak punya masalah apa dengan air? Ya, ingat-ingat. Diam, nangis. Kenapa, Pak? Saya sebelum kesini suka mindahkan air tetangga. Jadi kampung rupanya ada air, ngambil, dipotong selang orang, dimasukkan ke tempat dia. Masukkan. Sudah, Pak, telepon sana pulang ke rumah. Telepon, minta maaf dan sebagainya. Nyambung, minta maaf, masuk kamar mandi, ngalir air. Memang kelihatan biasa, kayaknya, oh, Ustaz cuma cerita, tapi nyata. Tapi kejadian. Dan itu luar biasa gitu ya. Ada orang-orang memuliakan orang lain. Kami antri teman-teman sekalian. Ini nyata, saya alami sendiri dengan teman-teman. Orang berdesakan, wah ingin cium Hajar Aswad, ingin macam-macam. Ada yang sewa, ada yang pakai joki dan sebagainya. Tiba-tiba ketika seperti itu, orang bikin aturan, kata askarnya gak usah berdesakan, ngantri aja. Sebagian orang masih begitu, ada sekelompok orang. Sudah kita ngantri ikuti, bismillah. Dan hebatnya saat mengantri dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolong mudahkan orang-orang itu untuk mendapatkan bagian mencium Hajar Aswadnya. Tiba-tiba disingkirkan semuanya itu, diminta untuk mengantri. Ketika disingkirkan itu dia dapat antian paling depan. Rit, masuk. Ketika Anda bisa memuliakan orang lain, maka Allah mengangkat derajat Anda di dua tempat suci itu. Makanya saya sering katakan pada teman-teman yang berangkat, jika Anda kesulitan untuk sampai di tempat yang tertentu yang mustajab, seperti misalnya di Madinah ada Raudhah. Ya, kemudian misalnya di Mekah, di antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah ada Multazam di situ. Orang rebut-rebutan dan sebagainya. Kalau Anda belum sempat berada di dekat situ, dari kejauhan Anda bermohon kepada Allah. Minta untuk orang-orang itu dulu. Ya Allah, mereka telah berusaha dengan sekuat tenaganya. Mereka mengeluarkan harta dengan segenap kemampuannya. Mohon ya Allah, jangan sia-siakan doa mereka. Balas air mata mereka. Kabulkan ya Allah, berikan mereka kemuliaan. Setelah Anda selesai, ya Allah, seperti Engkau mengabulkan doa mereka, mohon berikan pula pengabulan kepada hamba ya Rab. Ingin hamba berada di dekat itu semua. Tapi saudara-saudara hamba lebih berhak untuk berada di sana. Hamba mohon seperti mereka Engkau kabulkan, mohon kabulkan doa-doa hamba. Dan itu cepat teman-teman sekalian. Bisa lebih cepat dikabulkan dibanding orang-orang yang berusaha semaksimal mungkin dengan menyakiti orang lain bahkan. Paham sampai sini? Jelas ya? Dan jangan mengarang-arang cerita. Karena pernah juga ada kejadian sebagian orang yang merasa punya uang lantas mengarang cerita. Salah lagi. Ya, alhamdulillah ya. Saya tadi berusaha mencium Hajar Aswad. Begitu saya masuk ke situ, ternyata kosong. Kosong. Mana buktinya? Tuh, begitu aku mau cium, Hajar Aswadnya balik nyium aku, jendor. Maksudnya kedorong orang, gitu kan? Cuman dia cari alasan. Ada lagi yang lebih aneh lagi. Bangga, tapi nggak tahu kalimat. Alhamdulillah ya, hari ini aku bisa berhasil mencium Azor Anas. Itu nyata, saya tidak mengarang ya. Itu cerita dari Hakim waktu itu. Nah, sini. Paham? Jadi ingat, nanti yang mau berangkat, ada momen-momen tertentu biasanya yang memancing kita untuk keluar kata-kata yang tidak pantas. Biasanya saat tawaf, ya, saat wukuf, di sampingnya ada dari daerah-daerah yang kelihatan seperti terbelakang. Mungkin aromanya agak berbeda dan jangan dinilai, karena itu bagian dari kemuliaan yang Allah lekatkan pada setiap hamba. Keutamaan diukur pada ibadah, bukan pada tampilan fisikal dan yang lainnya. Paham? Dua, fusuk. Awas ya, karena ada kalimat fil haji, dalam suasana haji, maka saya lebih menekankan bagian pertama ini pada yang sudah siap akan berangkat nanti. Yang masih merencanakan, ingin dipercepat, nanti ada turunan yang ini. Ya. Fusuk. Fasaqa yafsuqu fusuqan. adalah segala yang menyimpang dari ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Segala yang menyimpang dari ketentuan Allah. Subjeknya, pelakunya disebut fasik namanya. Fasik. Saya ulang ya. Fasik. Pekerjaannya disebut dengan fasak. Sifatnya disebut dengan fusuk. Segala yang menyimpang dari ketentuan Allah. Makhluk pertama yang membuat fasak dengan sifat fusuk sehingga disebut dengan fasik itu iblis. Makhluk pertama yang berbuat fasak. Di mana dalilnya? Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat ke-50. Paling kanan pertengahan. Wa idz qala rabbuka wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ketika kami perintahkan kepada para malaikat dan jin untuk sujud penghormatan kepada Adam atas perintahku, kata Allah. Bukan karena Adam layak diberikan sujud, tapi saya yang memerintahkan. Dari mana tahu dalilnya? Nanti di Al-A'raf ayat 11-13. Diperintahkan sujud, kata Allah. Semua sujud, illa iblis. Kecuali iblis. Siapa iblis itu? Kana minal jin. Dia awalnya termasuk jin yang taat. Fafasaqa. Cuman dia berbuat fasak. Menyimpang dari ketentuan Allah. Menyimpang. Kenapa dia menyimpang? Apa yang terjadi padanya? Dan apa kaitannya dengan manusia? Nanti kita akan lihat setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Dan hebatnya, itu dilarang saat menunaikan ibadah haji. Sementara kita jeda untuk menunaikan sholat isya. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Ingat nanti saat takbir ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu wa ba'd. Saudara-saudariku dan mirsa Akhir TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat isya berjamaah waktu Indonesia bagian Bekasi, dan kita bermohon pada Allah semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik. Dan pemirsa dimanapun anda berada, terkhusus bagi saudara-saudariku yang belum menunaikan salat isya, maka kami mengajak agar mempersiapkan diri dengan persiapan terbaik. Siapkan pakaian terbaik anda, Quran Surah ke-7 ayat 31. Hadirkan kekhusyuan seakan-akan solat anda menjadi solat terakhir yang anda kerjakan. Itu pesan di Quran Surah ke-2 Al-Baqarah ayat 45 sampai dengan 46. Setelah itu rasakan dengan kalimat-kalimat terbaik menghadap kepada Allah, dan semoga solat anda pun diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, sebelum kita lanjutkan, saya mendapatkan kabar klarifikasi dari saudara-saudari kita bahwa Adinda lalu Muhammad Zuhri yang tadi kami sampaikan, dengan izin Allah insyaallah kami berikan dengan izin Allah hadiah umrah, ternyata kedua orang tuanya telah meninggal dunia dan beliau anak yatim yang sangat berprestasi, satu dari empat bersaudara, dan juga punya cita-cita untuk memperbaiki rumahnya, berasal dari Lombok. Karena itu untuk kedua orang tua yang tadi telah kami sampaikan, dan mohon diinfokan karena saya ingin serahkan langsung pada yang bersangkutan, untuk lalu Muhammad Zuhri tetap kami berikan hadiah umrah, dan untuk sebagai doa yang terbaik untuk kedua orang tuanya dan cita-citanya, kami insya Allah akan memberikan juga kontribusi untuk memperbaiki atau membangun rumahnya sebesar 100 juta rupiah. Dan mohon nanti kalau sudah sampai di Indonesia kabari dan saya akan serahkan langsung dari tangan kami insya Allah. Semoga Allah memuliakan anda, dan semoga anda tetap istiqamah dalam olahraga anda, tapi tetap menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunjukkan kepada dunia bahwa setiap muslim itu bisa menampilkan keindahan Islam dimanapun anda berada, dan itulah yang melekat pada penamaan anda. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan dulu bahasan kita. Dua, bagi orang yang telah bersiap kemudian untuk menunaikan ibadah haji, nanti teman-teman bersabar karena ini nanti terklasifikasikan pada dua bagian. Satu, yang sudah siap dengan keberangkatannya. Yang kedua, yang sudah bersiap dengan rencananya, tapi barangkali belum ada penampakan kapan ia berangkatnya. Tayyib. Setelah Allah katakan fala rafatha, kemudian wala fusuqa. Fusuq berasal dari kata fasak, sifatnya disebut fusuq. Subjeknya, makhluknya disebut fasik. Tadi saya katakan makhluk pertama yang berbuat fasak, bahkan langsung disebut fasak oleh Al-Quran, itu adalah iblis. Disebutkan di Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat ke-50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fasaqa an amri rabbi. Ketika kami perintahkan pada seluruh malaikat dan jin untuk sujud hormat kepada Adam atas perintahku, kata Allah, bukan karena sujudnya, tapi aku yang perintahkan. Semua sujud, malaikat jin sujud kecuali iblis. Siapa iblis ini? Kana minal jinni, ada satu dari kalangan jin yang tadinya dia taat kepada Allah, fafasak, dia menyimpang dari ketentuan Allah. Dalam momentum itu dia enggak mau sujud. Menyimpang, kata Allah sujud, dia enggak mau. Diklarifikasi kemudian, mudah bagi Allah mengatakan kamu sombong ya. Tapi kemudian ditanya langsung supaya keluar dari lisannya, supaya dia tidak punya alasan di kemudian hari mengatakan, "Allah, saya enggak sombong kok." Maka diungkapkan di lisannya langsung. Bagi Allah enggak usah nanya, kenapa kamu enggak mau sujud? Cukup Allah katakan kamu sombong enggak sujud ya. Aba wastakbar. Makanya keluar kalimat di Al-Baqarah ayat 34 dengan awal kalimat yang sama. Di sini wa idh qulna lil malaika, di sana wa idh qulna lil malaika. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, di Al-Baqarah 34. Aba wastakbar. Dia enggan sujud karena sombong. Istakbara, sombong. Untuk membuktikan itu kemudian mudah bagi Allah katakan kamu sombong. Tapi nanti dia punya peluang mengelak, saya enggak sombong ke Allah. Maka dari itu kemudian diberikan kesempatan dia untuk berkata, diklarifikasi. Perhatikan Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 11 sampai dengan ayat 13-nya. Fokus di ayat 12-nya. Perhatikan ayatnya. Qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk. Kenapa kamu enggak mau sujud ketika saya perintahkan kamu untuk sujud? Di sujud itu bukan karena sujudnya, kamu enggak sujud enggak ada pengaruhnya buat saya, tapi itu perintah saya. Mau saya perintahkan, mau tidak, kalau itu perintah, kamu harus taat. Sama dengan kita, ya semuka langit dan bumi tidak sujud, enggak sholat, enggak ada pengaruhnya bagi Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan, tetap Rabbul Alamin. Cuma karena itu perintah, karena Allah perintahkan kita taat, paham ya? Dikala Allah sudah perintahkan kerjakan, Allah larang tinggalkan, selesai. Bukan karena perkara ibadahnya kerjakan dan tinggalkan, cuma karena itu perintah. Itu perintah saya, kata Allah. Qala ana khairum minhu. Saya lebih hebat daripada dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Tidak layak level yang lebih tinggi, sujud kepada yang lebih rendah. Ah, aba wastakbar, sombong kamu. Maka ketika dia menyimpang dari ketentuan Allah, perhatikan, bukan sujudnya yang disebutkan, tapi penyimpangannya. Penyimpang dari ketentuan. Ketika Anda diperintahkan oleh Allah menyimpang dari itu semua, muncul kalimat fafasaka. Berbelok dari ketentuan, fasak. Sifatnya, fusuk. Makhluknya, fasik. Jelas? Baik. Jadi teman-teman sekalian, ini kalimat fasak pertama muncul dalam Al-Quran. Kemudian sifat-sifat semua iblis itu diwariskan kepada anak cucu Adam yang buruk-buruk supaya dia dapat teman kemudian di kemudian hari. Semua sifatnya. Sifat kepalang tanggungnya, sifat penyimpangannya. Karena dia berusaha menggayat teman ketika kembali ke neraka. Makanya di antara sifatnya, awas, sifat kepalang tanggung. Tanggung difonis, sudah sekalian ngajukan kepada Allah supaya nanti mendapatkan penangguhan. Ya Allah, sekalian aja lah, karena saya difonis jauh darimu, difonis keluar dari sini, berikan tangguh saya untuk membuktikan saya lebih hebat dibanding Adam. Beri saya kesempatan untuk menggoda anak cucu Adam. Bukan karena menggodanya, karena sifat sombongnya. Ingat, sombong menutup hidayah dan peluang-peluang kebaikan. Jadi kalau orang merasa sombong, maka peluang-peluang kebaikan gak asal masuk pada dirinya. Susah. Sekalian ya Allah, kepalang tanggung. Tanggung difonis, tanggung menggoda anak cucu Adam. Makanya ada di antara anak manusia, anak cucu Adam, itu diwariskan sifat itu. Sudah tanggung dicap jelek sama lingkungan, buruk sekalian. Tanggung dicap jelek sama orang tua, berbuat kriminal sekalian. Tanggung dicap buruk oleh masyarakat karena pernah berbuat keburukan, tanggung jahat sekalian. Itu iblis. Ketika Anda merasa tanggung berbuat keburukan, maka setan sedang menguasai diri Anda pada saat itu. Ingat baik-baik itu ya. Ingat baik-baik. Ketika Anda merasakan tanggung berbuat keburukan karena hal buruk tertentu, ingat, kasih sayang Allah mencontohkan pada Nabi Adam untuk memberikan jalan kembali bertobat. Adam itu Nabi alaihissalam, dijaga dari perbuatan yang kotor. Tapi kenapa diperkenankan memakan buah khuldi? Allah ingin menurunkan syariat tobat bagi anak cucunya yang bukan Nabi. Supaya dia punya cara bagaimana kembali kepada Allah ketika salah. Itulah perbedaan kita dengan iblis. Iblis diberikan tobat, tidak mau tobat. Adam diberikan jalan tobat, dia kembali tobat. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Quran surah 2 ayat 37. Makanya Anda harus bedakan diri Anda dengan iblis. Anda bukan iblis. Dan kita bukan malaikat. Kalau malaikat gak butuh tobat, memang sudah sempurna. Iblis salah, gak mau tobat. Kita di tengah-tengah, salah tapi mau tobat. Makanya ketika seorang manusia berbuat salah dan tobat, itu manusia. Tapi kalau manusia salah tidak mau tobat, dia sedang dikuasai oleh iblis. Paham? Kalau ada yang tidak pernah salah, itu malaikat. Jadi kalau ibu, suami ibu salah, jangan diekspos kesalahannya. Karena memang dia bukan malaikat. Kalau ibu cari kesalahannya, pasti akan ketemu bu. Gak ada kerjaan nyari kesalahan suami. Bapak juga sama. Buang-buang energi nyari kesalahan istri. Buang-buang energi karena dia manusia. Sepanjang dia manusia, anak bapak ibunya pasti berbuat salah. Capek kalau cuma nyari kesalahan pasangan. Ketika berbuat salah dan Anda paham pasangan Anda manusia, Anda akan mengerti. Ah, salah. Dia masih manusia, bukan malaikat. Papa salah. Iya, ma. Papa kan bukan malaikat. Mama juga bukan setan kan? Sudah selesai. Paham ya? Nah, itu gara-gara fasak sampai ke situ tuh. Itu diwariskan. Jadi, maaf ya, kepalang tanggung diwariskan, fasak diwariskan. Makanya, sifat melanggar aturan itu sering dilekatkan oleh iblis kepada manusia. Termasuk melanggar aturan dalam ketentuan ibadah. Aturannya, begitu dipanggil sholat, sholat. Waktunya jelas. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada orang sudah lewat subuh, belum sholat juga. Ada nggak? Ada. Azan berkumandang, dia masih belum terpanggil. Sudah qomat, belum ingat. Masuk waktu zuhur, Allahu Akbar, masih lewat. Dan yang paling menarik, Allah anugerahkan semua perangkat untuk mendengar nilai kebaikan itu. Telinga itu bisa mendengar hidayah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengar. Ini kurang apa lagi? Ini masjid nih, di rumah dia nih. Ya, speaker masjid ke sini. Masih belum bangun. Dan hebatnya, begitu keluar rumah, lihat orang-orang ke masjid. Pertanyaan saya, kalau Anda pulang dari kantor, Terus di jalan Anda melewati masjid. Pertanyaan saya, kenapa Anda bisa lewat situ? Padahal mudah bagi Anda mencari jalan yang lain. Tapi kenapa Anda sampai melihat masjid, orang-orang ke masjid? Itu cara Allah memperlihatkan hidayahnya kepada Anda. Kalau sudah di depan mata Anda belum kepikiran sholat juga, Anda perlu disampilkan seperti apa lagi? Coba cek. Kedengaran sudah, kelihatan sudah, dipikirkan sudah. Kalau semua belum ada perangkat untuk merespon, cek, mungkin di tubuh Anda banyak maksiat atau banyak yang haram ya. Sehingga semua itu mengunci pintu semua nilai kebaikan sehingga tidak merespon nilai-nilai hidayah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wa ghisyawa. Itu di Quran surah kedua ayat ketujuh itu. Nah, termasuk dalam hal haji pun itu diduga, bahkan dikuatkan oleh ayat Al-Quran, besar kemungkinan ada juga perbuatan-perbuatan menyimpang saat haji. Contoh, sholat kiblatnya mana? Ka'bah. Alhamdulillah, kita semua ingat kiblatnya Ka'bah. Tapi ada orang di depan Ka'bah, sudah tahu Ka'bahnya di situ, masih salah kiblat. Ada. Contoh. Bismillah. Saya hapus dulu ya. Semoga Allah berikan hidayah pada asikin. Lihat sini. Fokus. Ini Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ini sisi Hajar Aswad misalnya. Tadi garis kesini lurus. Ini Bukit Safa. Pat Sa'i dimulai. Sini sampai ke Marwah. Keluar dari sini di pintu Babu Salam. Makanya nanti kalau sunnahnya kita ingin menunaikan tawaf, kalau ini semua sudah rapi, bagus, nah ini lewat sini sunnahnya. Kalau ini dari Grand Zamzam, saya sering ungkapkan kalimat ini, geser ke kanan terus ke sini, nah turun ada eskalator. Atau ada yang pakai tangga, sini ada eskalatornya, ada dua, ada tiga malah. Sini satu, ini pecah, satu lagi. Ini ada yang duduk pakai baju putih, sini kursinya merah. Turun sini, Babu Salam. Ini masuk kalau Anda lurus sini, ini langsung ke Hajar Aswad, jadi gak perlu belok-belok lagi, kanan-kiri. Langsung ke tujuan. Tapi yang ingin saya sampaikan, ketika lurus dari sini, tarik kelis lurus ke sini. Sini ada bukit, ini ada terminal, arah Mahbasjin. Kalau orang haji, ini sapponya bisa masuk lewat sini, ke sini ada tunnel. Ya, Mahbasjin arah ke sana Al-Jiziyah. Nah, di sini ada bukit, di sini ada bangunan warna krem. Ditulis Al-Maktaba Al-Qadimah, museum, perpustakaan lama. Di sinilah diduga oleh para sejarawan kuat Nabi dilahirkan di tempat ini. Di lokasi ini. Di sini tempat Nabi raih zam-zam. Masih ada sampai sekarang. Jadi kalau Anda mau ngambil zam-zam sama yang kompan-kompan jirigen-jirigen itu, supaya agak banyak stoknya di hotel, jangan ngambil dari keran-keran yang di samping-samping itu terlampau lama. Anda datang ke sini, masukkan sini dan yang jualan di sini. Yang 5 real, yang 10 real, bawa dari sini. Ya, kalau zam-zam ke sini tinggal keluar lagi, dari sini lewat sampai ke ujung. Ada 35 kipas angin di sini. Sampai ke ujung, masuk ke sini. Nah, di sini, iya betul. Di sini, tembok sebelah sini, itu di situ ada tulisan. Bahkan ada tanda yang dicoret. Ada orang ruku dicoret gini. Ada orang nempelkan kain ihram ke sini, dicoret di sini. Ada orang sujud dicoret. Dan ada tulisan. Tulisannya dilarang Anda ibadah menghadap ke sini. Atau dilarang meminta-minta ke arah tempat ini. Dicoret, dilarang sujud di sini. Larang sholat menghadap ke sini. Ditulisnya pakai bahasa Arab. Pakai bahasa India, pakai bahasa Indonesia. Artinya ada orang Indonesia yang pernah salah. Makanya ditulis pakai bahasa Indonesia. Buktinya nggak ada bahasa Jepang di situ, kan? Bahasa Inggris ada, bahasa Arab ada, bahasa India ada, gitu kan? Kemudian bahasa Indonesia satu lagi, bahasa Bangladesh satu, ya, Urdu ya satu kesatuan. Satu lagi bahasa Indonesia. Jadi teman-teman sekalian bayangkan, Ka'bahnya sudah ada di situ, tapi bisa salah kiblat. Sholat ke tempat itu kan keliru. Salah. Ada yang muter-muter tawaf, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, dekat kain Ka'bah, bawa gunting, potong. Itu kan keluar, menyimpang. Nah, itu sesuatu yang tidak dibenarkan, keliru. Ya, maka dari itu beberapa bagian sekarang agak ketat. Raudhah itu dulu, itu hampir enggak ada askarnya. Malah masih bisa kelihat dari luar itu. Saya lihat orang-orang dulu itu kalau bawa dokumen-dokumen masih bisa ngelihat ada bolongnya, melihat ke dalam. Sekarang kenapa seharusnya dijaga oleh askar, bahkan ada juga yang menggunakan pakaian-pakaian biasa menjaga di situ, mengingatkan. Kenapa? Salah satunya seringkali ketika dibersihkan makam Nabi itu ditemukan kertas-kertas ratusan, ribuan dan sebagainya. Tulisannya apa? Ya Rasulullah, anak saya belum menikah, tolong minta jodoh. Ya Rasulullah ini, wah, ditulisnya macam-macam, ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, ada masuk semua. Makanya dijaga, dirapikan, keliru. Ya, jadi teman-teman sekalian, ada sesuatu yang sebelum berangkat itu diluruskan, rapikan, bagaimana kemudian tawafnya, bacaan apa yang dibaca, gitu kan? Doa apa yang disampaikan? Kalau kehabisan doa, kira-kira baca apa? Baca Quran. Iya, ada Quran, ada hadis, ada macam-macam, ada doa. Ya orang baca Quran, baca Pancasila, jangan? Ya salah sih, nggak bisa juga saya gimana gitu, susah gitu kan? Cuman bukan pada tempatnya, bukan pada tempatnya gitu kan? Nanti semua orang membacakan simbol-simbol bagian dari negaranya gitu kan. Kalau Anda ingin berdoa untuk negara Anda, boleh doa depan Ka'bah, ya Allah, anugerahkan kami ya Allah pemimpin yang saleh, pemimpin yang adil, anugerahkan kami sebagai rakyat yang baik, jaga ulama-ulama kami, itu bagus. Dan tidak harus pakai bahasa Arab berdoa, sepanjang bukan masuk dalam kategori yang tidak harus menggunakan bahasa itu. Kalau pakai bahasa Arab, pakai semua, salat pakai bahasa Arab dan seterusnya. Tapi kalau Anda berdoa sekitaran Ka'bah, ada di antara doa itu cuma dua aja yang menggunakan bahasa Arab. Selebihnya bebas kok. Nanti saya tunjukkan syarat manasik. Bebas. Dua itu juga kita pun sudah hafal. Ya, saking hafal yang di dalam kepala, bukan di luar kepala tuh. Hafal dalam kepala, kalau di luar belum hafal. Ya. Begitu berangkat, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dari Hajar Aswad sampai Makam Ibrahim. Kemudian dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, hafal betul kita. Bahkan sebelum berangkat sudah minta-minta pakai doa itu. Rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina adzabannar ya azizil ghaffar ya rabbal alamin. Hafal betul kita itu, cuman itu selebihnya pakai bahasa Indonesia. Enggak ada masalah. Nah, itu enggak susah. Boleh, silakan orang Bangladesh pakai bahasa Bangladesh, lain pakai bahasa, silakan. Dan Anda bisa ukur tawaf pertama ini yang saya baca, kedua sampai dengan ketujuh itu sah. Sah. Bahkan di antara kawan-kawan kami kedengarannya lucu tapi itu betul dan Allah kabulkan karena dia membaca apa yang ia pahami dan yang ia butuhkan. Kadang-kadang saya sering perhatikan, dia baca doa tapi dia sendiri pun gak paham apa yang dibaca. Gak paham. Ini menarik pak, ini kejadian nih. Ada seorang pemuda, belum menikah, datang kemudian dia berdoa, samping Ka'bah. Betul, satu masih jomblo. Dan tadi saya sampaikan siang, jomblo dibagi tiga bagian. Kan? Jomblo fisabilillah, jomblo syariah, dan yang ketiga jomblo sengketa. Ya. Nanti kita bahas lain waktu lah ya. Itu minta dia sama Allah, ya Allah ini nyata. Bukan hal yang dikarang-karang, nyata pengalaman kawan-kawan. Ya Allah, saya datang ke sini ya Allah, belum menikah dan belum mendapatkan bagian dari jodoh. Sampai saya datang kemari ya Allah, mohon tunjukkan kepada saya ya Allah jodoh saya, berikan ya Allah. Ya Allah, tiba-tiba datang seorang perempuan tinggi besar, putih, hidungnya mancung, Allahu Akbar. Kayak gini ya Allah. Secontoh. Betul. Alhamdulillah. Tapi nyata pulang dari itu dia menikah. Tapi bukan dengan yang tadi, yang menikah dia. Dia menikah. Maksud saya, ada hal-hal yang sebetulnya ringan, kenapa dipersulit itu? Saya kasihan kadang-kadang orang berangkat tawaf dikasih doa panjang-panjang, dia sendiri enggak ngerti apa yang dibaca. Kenapa Anda enggak berdoa untuk diri Anda, bapak ibu Anda, pekerjaan Anda, tetangga Anda? Kalau sudah kehabisan itu semua, silakan baca yang di buku, baca lagi dan sebagainya. Itu dikasih buku itu untuk memudahkan kalau Anda bingung mau baca apa. Tapi kalau Anda punya doa-doa yang sangat ingin Anda bacakan, baca. Alhamdulillah. Yang sunnah kuasai, baca itu. Nanti saya terangkan saat manasik. Kenapa yang dua ini sangat ditekankan? Karena itu akan mengantarkan pada pengabulan doa yang lainnya. Paham ya? Nah ini, tapi jangan sampai menyimpang. Begitu orang-orang kemudian datang menghadap ke arah Ka'bah, Anda menghadap ke sini. Orang datang-datang jauh-jauh ke sana, Anda sholat di mall. Saatnya nyampe ke sini ya, mall. Ayo di belakang. Jadi kan pas adzan itu semua sudah pasang tali. Tali itu maksudnya itu dibuat batas. Kalau sekiranya sana penuh, ini masjidnya masih kosong, dia sholat di mall. Untuk apa? Jauh-jauh pahalanya sama dengan di alisan. Sama di alisan satu, di mall satu. Lalu apa yang membedakan Anda dengan berangkat dengan uang bekal dan sebagainya? Tidak ada nilainya. Karena itu teman-teman sekalian, saya jelaskan ini, wala fusoqa wala jidal. Jidal tidak perlu diperpanjang lagi, sudah paham kita semua, jangan banyak berdebat. Artinya akan ada pekerjaan-pekerjaan, aktivitas yang membuat kita terpancing untuk berdebat. Kenapa mobil belum datang? Mana petugasnya nih? Gak benar nih? Wah dan sebagainya. Debat, satu, dua, ini. kadang berdebat masalah sa'i, kadang berdebat masalah tahallul, macam-macam. Kadang cukur salah sedikit, gunting enggak ada, marah-marah. Ya, awas, hati-hati. Suami istri ribut, ada dengan petugas ribut, dengan macam-macam. Anda mau haji apa mau nyari keributan? Paham ya? Baik. Kalau sudah mengerti, saya mau masuk bagian akhir supaya saya sampai kepada klasifikasi kedua. Tahan ini. Ini yang paling penting dan ini sangat kontekstual untuk kekinian. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Kalau sudah sampai di sana, kerjakan yang baik-baik. Dan Allah pasti tahu apa yang antum sudah rencanakan kebaikan itu. Tapi Anda kontekstual sekarang. Lihat bahasa Qur'annya indah sekali. Apa yang kamu kerjakan, Allah sudah tahu. Jadi kamu pun gak usah pamer apa yang kamu kerjakan. Ini baru tawaf sekali, sudah selfie, ceklik, depan Ka'bah. Ngapain? Sudah, gak harus publish ke orang lain. Allah tahu kok apa yang antum kerjakan. Antum tawaf, Allah tahu. Antum zikir, Allah tahu. Terus apa yang antum ingin publish? Allah sudah tahu, kok ingin diketahui makhluk? Allah itu tingkat paling tinggi. Kalau sang Khalik sudah tahu, kenapa makhluk ingin terlibat? Anda kasih kabar, mama sudah selesai, alhamdulillah. Tapi kalau Anda semua publish kegiatan Anda, apalagi live. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha. Kanan kiri. Allah, habis waktu Anda. Anda mau ngapain jauh-jauh ke sana? Ya. Yeah. Nah, makanya kalau saya sering katakan, sudahlah, kalau sedang ibadah, simpan semua elektronik, matikan semuanya, supaya fokus diri Anda. Sudah selesai, silahkan, Anda mau foto, mau macam-macam, sudah selesai. Tapi ingat baik-baik, jangan gugurkan pahala ibadah Anda dengan riya. Karena kaidah riya dalam Al-Quran itu menggugurkan semua nilai ibadah seketika. Habis. Itu ada di Quran surah ke-2, Al-Baqarah, ayat 264. Paling kiri sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Awas. Hei orang-orang beriman, jangan engkau gugurkan, batalkan. Batal itu habis. Semua nilai kebaikan yang telah engkau kerjakan dengan mengerjakan perbuatan yang mengganggu dan merusak. Seperti apa? Seperti orang infak yang ria. Di ria itu menggugurkan semua pahala ibadah. Habis semua. Mau infak, pasang spanduk dari Sabang sampai Merauke. Untuk apa? Mau haji, juga riya. Sedang haji, riya. Bahkan ada orang yang sebelum haji, sudah habis pahalanya. Udah riya duluan. Kumpulin orang, nanti kita bahas. Gak ada salah Anda mengundang orang untuk nyampaikan, minta doa, macam-macam. Tapi hati-hati dengan jebakan-jebakan setan yang kadang-kadang lebih dahsyat daripada jebakan Batman. Betul saya katakan. Ini bahaya. Baiklah. Asikin. Mana Mas Asikin? Tolong siapkan satu mushaf, saya berikan hadiah untuk antum ya. Jazakallahu khair. Mushaf khusus ya. Supaya antum bisa kalahkan Batman itu. Tem. Iya, undang datang, kan? Jadi saat di sana sudah, termasuk yang umrah sekarang, sudahlah hal-hal yang penting dibutuhkan sesekali nggak apa-apa, tapi nggak harus semua antum lakukan ini itu sampaikan orang sampai tujuannya apa? Innamal a'malu binniyat, semua pekerjaan dengan niatnya. Kalau sedikit saja keluar itu semua, kata Allah saya sudah tahu. Kau mau ngapain lagi? Ambil dokumentasi silahkan, tapi niat itu penting antum jaga. Jangan sampai ketika antum hadir di sana, antum hanya ingin tunjukkan bahwa saya ada di sini nih. Saya begini, saya begitu. Kata Allah, langsung turun ayat sebelum Anda berangkat. Ayat ini turun 15 abad yang lalu. Tapi selalu kontekstual setiap zaman dia berlaku. Dimanapun media berkembang, itu akan selalu sesuai dengan keadaannya. وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ اللَّهِ. Apa yang kamu kerjakan, Allah tahu. Sudah cukupkan bagi Allah. Bahkan sebelum berangkat, dan seterusnya. Paham ya? Di teman-teman sekalian, ini sampai sini. Itu klasifikasi utama untuk yang sudah positif berangkat dan seterusnya. Sekarang yang paling penting adalah bagian yang terakhir. Yang saya berikan langsung tanda checklist, ada kata seru-nya, bahkan di sini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini langsung terbagi pada dua bagian. Orang yang sudah siap berangkat haji dengan yang sedang perencanaan mewujudkannya. Dan di sini nanti ada satu hal yang sangat menarik karena boleh jadi melebihi batas-batas logika Anda di sini. Ketika Allah berkehendak, tidak ada sekat dalam kehidupan untuk bisa terwujud hal yang Anda harapkan itu. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kalimatnya langsung menggunakan kata perintah. Dan bagi orang-orang yang ingin haji, berangkat sudah pasti dia rencanakan atau dia sekarang sedang susun, silakan berbekal, kata Allah. Berbekal. Nah, ini khitabnya lain nih. Yang diajak komunikasinya lain. Ini, yang ini spesifik khususnya fil hajj. Tapi yang ini yang cukup menarik. Silakan Anda semua berbekal untuk menyiapkan haji Anda. Teman-teman yang besok mau berangkat, izin Allah Subhanahu wa taala, yang tahun ini berangkat, yang sedang punya rencana, yang sedang memohon tahun ini bisa berangkat melewati batas-batas sekat manusia. Perhatikan, silakan berbekal. Dan bekal terbaik kata Allah, yang terbaik itu ini, takwa. Catat ini ya. Siapa yang undang haji? Allah. Undangan Allah tebarkan pada siapapun untuk menunaikan ibadah haji. Allah berikan rahasia yang sangat halus di dalamnya. Kalau Anda ingin cepat mendapatkan undangan Allah dengan persiapan terbaik saat akan berangkat ke sana, silahkan cari bekal untuk mewujudkan itu. Apa bekal terbaiknya? Ternyata bukan materi yang sering banyak Anda kumpulkan. Hati-hati. Awas teman-teman. Bukan kedudukan yang Anda siapkan untuk dibanggakan. Tapi saya tunggu kata Allah, bekal terbaik yang Anda harus kumpulkan ini, takwa. Saya sering katakan kepada Anda, bahkan dalam pertemuan lalu, tidak sedikit orang sudah terlihat sebagai miliarder. Bahkan hartanya banyak luar biasa. Sudah pergi kemana-mana. Ke Amerika kayaknya setiap pekan dia berangkat. Ke tempat lain dia kunjungi. Tapi sampai sekarang kok belum pernah haji. Kurang apa lagi? Oke? Ada yang punya kedudukan dengan ini itu, dia bisa buat polisi, buat kebijakan ini itu. Tapi dia belum bisa berangkat. Apa yang salah? Bahkan ada yang berangkat, harta diperbanyak, macam-macam perbanyak, tapi gak ada nilainya, sampai sana kayak kosong gitu. Gak ada nilainya. Baru nyampe udah nanya, kurma di mana ya? Kalau pakaian gini di mana ya? Jawab, Tanah Abang. Bapak kelewat. Kelewat pak, Tanah Abang. Udah, Bapak kesini mau nyari kurma, mau haji. Udah ada semua, macam-macam. Luar biasa lah. Dikembalikan ke sini, takwa. Nah sekarang ini yang kita coba ulas dengan detail pada kesempatan ini dalam bahasan yang sangat singkat, bagaimana kita menyiapkan takwa supaya mendapatkan panggilan terbaik untuk menunaikan ibadah haji. Dan disinilah kompetisi akan dimulai sejak malam ini. Maksud kompetisi saya dalam kalimat Al-Quran fastabiqul khairat, Quran surah kedua ayat 148. Ketika Anda berusaha untuk mewujudkan ini, selalu bermohon kepada Allah, mungkin inilah waktunya Anda pergi untuk ke Baitullah. Tidak cukup dengan amin, kita bahas dulu. Baik. Takwa yang sering saya sampaikan derivasinya disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Itu terbagi dua bagian. Satu. Bagian pertama disebut al-bu'ad rabbani. Dimensi spiritual yang berwujud ibadah ritual. Orang tua kita mengistilahkan dengan hablu minallah. Hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuknya ibadah ritual, sholat, hubungan kita dengan Allah. Baca Al-Quran, hubungan kita dengan Allah. Taib, ketika disebutkan kalimat takwa pertama dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat kedua, maka dirinci di ayat 3, 4 dan seterusnya tentang amalannya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin di sini? Baca ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Saya sudah sering terangkan berkali-kali, kata salat itu kadang disebutkan bentuk tunggalnya alif lam sad lam alif ta marbutah. Shalah tunggal. Kadang disebutkan bentuk jamak mahdud, jamak terbatas untuk menunjuk salat fardu saja. Tulisannya alif lam sad lam wau alif tegak ta maftuha. Seperti di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Hafizu ala salawati was salatil wusta wa ala salawat fardu. Paham? Ada bentuknya jama' ghair mahdud, jama' yang tidak terbatas. melewati sekat-sekat sholat fardu, tambah dengan nafilah, hukumnya sunnah. Jadi bukan yang 5 waktu saja, rawatibnya 12 rakaat, sholat duhanya, syuruknya, tahajudnya dan sebagainya. Maka tulisannya alif, lam, sad, lam, ada alif tegak di atasnya, waw tak marbutah. Dan ketika disebutkan kalimat sholat pertama, bentuknya bentuk jama' ghair mahdud, jama' tanpa batas. Perbanyak. Jadi semakin Anda banyak meningkatkan sholat, ini menunjukkan bahwa takwa Anda sedang meningkat. Sedang meningkat. Gampang ngecek yang pertama. Kalau Anda ingin ngecek takwa saya sedang tinggi tidak, sedang kuat tidak, cek di ibadah ritual Anda. Hari ini teman-teman sudah berapa kali ke masjid berjamaah? Karena sholat jamaah bentuk di situ. Yukimun un, itu orang banyak. Banyak pesertanya, banyak jamaah sifatnya. As-salawatnya banyak. Apakah ke masjid sholat fardu saja, lihat sunnahnya. Ayo, dari sekian sunnah yang dikerjakan siang tadi, berapa yang dikerjakan? Rawatibnya sudah berapa? Sampai dengan tadi. Dari 12 berapa yang dikerjakan? Duha dikerjakan enggak? Syuruk dikerjakan enggak? Malam ini mau berapa rakaat rencana? Mau bangun jam berapa? Ayo, jangan cuma Anda tunggu-tunggu. Kemarin tungguin. Inggris menang, Inggris menang, Inggris menang. Menangis. 2-1. Iya, extra time. Sudah kan? Terus, gol. Sudah, selesai. Pergi, pulang. Bertemulah Prancis kemudian dengan Kroasia. Dan saya enggak nonton, enggak ada kerjaan. Untuk apa? Ya, nah, ada hal yang enggak kita dapatkan keesokan harinya lagi. Yang ini bisa kita lihat besok sudah selesai. Tapi tahajud enggak bisa diulang. Nah, itu naikkan, naikkan, naikkan, bangun, tingkatkan, tingkatkan. Kalau Anda senang kejar-kejar tahajud, kejar ini, kejar itu, tandanya takwa kita sedang meningkat. Nah, kalau Anda golongan pertama sudah bersiap menunaikan haji, sudah dituliskan nama Anda, paspor sudah di kedutaan, tanggal siap berangkat keluar, maka sebelum berangkat ke sana, perbanyak dulu hubungan Anda, kuatkan dengan Allah. Sebelum berangkat. Sholatnya perbanyak. Tahajud, sholat sunnah, macam-macam. Sehingga ketika Anda sampai di sana, hubungan Anda sudah nyambung. Sifatnya sudah terdorong untuk mengerjakan ibadah. Sudah ada dorongan ibadah spiritual di sana. Nyampe sana tinggal diteruskan. Malamnya sholat, ingatnya masjid. Sampai kadang-kadang ada yang gak pulang ke hotel. Di masjid itikaf. Dari zuhur nunggu asar, dari asar nunggu maghrib, nungguin tuh. Masya Allah. Udah terikat dengan masjid, terikat ruhiyahnya sudah masuk. Kalau Anda enggak latih sekarang, nyampe sana gersang nantinya. Kayak tadi tuh. Masuk ke sana. Duh, Masya Allah. Masjidnya luas ya. Ih, kok di masjid ada yang jualan mall depan tuh. Ada mall zam-zam, mall ini, mall itu. Belanja lagi, belanja lagi. Dan enggak ada dorongan untuk sholat. Ih, tadi zuhur kok sekarang udah zuhur dipanggil lagi ya? Asar. Ih, udah gitu cepat sekali ya. Wah. Bawaannya enggak betah. Tidur lagi, tidur lagi, tidur lagi. Habis tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi, tidur. Ngapain? Ngapain di sana? Beres-beres. Capek gitu teman-teman sekalian. Nah, kalau enggak dibiasakan seperti itu, nyampe sananya gersang. Makanya setelah itu biasakan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Quran, interaksi, baca Quran, baca Quran. Bahkan kalau bisa, kalau saya sarankan, kesana itu punya target. Anda yang 40 hari di sana masa gak hatam Quran? Sayang. Kenapa gak bawa program 1 hari 1 juz di sana baca? Kan saat wukuf kan dikurangi wukuf ya, selebihnya yang Anda berdoa macam-macam. Ya, kemudian di Muzdalifah mungkin sedikit, tapi yang lainnya bisa baca. 30 hari saya hatamkan Quran di sana. Begitu selesai sebelum pulang haji, Anda berdoa depan Ka'bah sebelum wada itu. Ya Allah, hamba berusaha ya Rabb untuk haji dengan bekal yang telah Engkau tetapkan. Hamba ikuti semua perintah-Mu ya Allah. Hamba baca Quran, hatamkan di sini ya Allah. Di tempat paling suci di rumah-Mu ya Rabb. Hamba kerjakan semuanya. Hamba tidak banyak ya Allah minta kepada-Mu, tapi hamba mohon, jadikan wafat hamba husnul khatimah. Masukkan hamba dan keluarga ke dalam surga. Rahmati tetangga hamba ya Allah, si fulan yang belum dapat hidayah, hamba enggak minta banyak ya Allah, berikan hidayah kepadanya. Mohon ya Rabb, hamba tinggal bersama dia, hamba bertetangga dengan dia. Bahkan teman hamba dia di kantor ya Allah, sampai sekarang mendapat hidayah. Jangan pisahkan kami di surga ya Allah, berikan hidayah kepadanya. Mohon ya Allah, kalau hamba sudah datang ke sini menghatamkan Quran, memohon kepada, belum Kau kabulkan, tunjukkan kepada hamba hari ini juga. Dengan cara apa lagi hamba mesti memohon kepada-Mu untuk Engkau benamkan hidayah kepada jiwanya. Minta. Dan itu dalam sekali, itu dalam. Dan itu indah gitu, enak. Karena kita sudah biasakan sebelum berangkat. Nah, bagi Anda, saya atau bahkan kita yang kira-kira belum ada terlihat kepastian berangkat dengan izin Allah, tapi Anda punya harapan dalam, padukan ini. Bangun malam, minta sama Allah, berikan kesempatan haji ya Allah. Apa yang Anda lakukan? Nah, dalam sholat malam, barusan siang saya sampaikan di Kelapa Gading, sifat sholat malam Nabi saat sholat malam itu, saat beliau membaca surah, itu ada tiga sifat bacaan. Sifat pertama, dibaca yang ringan-ringan untuk pemula tahajud. Dalilnya Quran surah 73 ayat 20. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Jadi kalau Anda ngajak anak Anda untuk tahajud, ngetes anak-anak di sekolah supaya bangun malam, jangan kasih surat yang panjang-panjang dulu. Kasih al-duha, kan, al-insyirah, sampai al-ikhlas. Nggak apa-apa, biasakan. Sampai dia merasa nyaman dulu. Oh, ternyata tahajud ringan ya, bacaannya pendek-pendek dan sebagainya. Nanti kalau sudah nyaman, tambah lagi. Level yang kedua. Apa level yang kedua? Dia perpanjang bacaannya. Supaya menikmati. Dalilnya Quran surah ke-76 ayat 26. Ya. Minal layli fasjud lahu wasabbihhu laylan tawila. Ya. Anda bangun malam harinya, kemudian perbanyak sujudnya dan bertasbih banyak kepada Allah. Di antara makna tasbih di situ adalah bacaan Al-Quran. Karena Nabi saat baca Quran berhenti di ayat-ayat tasbih, beliau bertasbih kepada Allah. Berhenti di ayat madah, beliau memuji Allah. Berhenti di ayat dua, beliau berdoa kepada Allah. Mohon, mohon, mohon. Makanya Nabi satu rakaatnya 100 ayat. Ya, karena sudah terbiasa. Diikuti sahabat sepeninggal Nabi, bahkan ada di antara mereka banyak yang sholat malamnya sampai khatam Al-Quran. Diabadikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Amalatul Quran. Baik, di luar itu yang ketiga itu adalah memilih surat-surat sesuai dengan kebutuhan kita yang kira-kira Anda perlukan. Makanya kan sering saya katakan, cek lagi dalam kajian As-Sunnah Nabawiyah barusan siang tadi kami sampaikan. Ya, di antara manfaat tahajud itu banyak sekali, ada 7 paling minimal dalam Al-Qur'an. Allah angkat derajat Anda, tempatkan di tempat yang terbaik, diberikan bimbingan mengawali pekerjaan, diberikan solusi saat punya masalah, ditolong saat diganggu orang, Quran surah 17 kan ayat 79-81, dijanjikan sebagai kebiasaan ahli surga yang dijamin surganya, Quran surah ke-51 ayat 15-17-nya, dipuji-puji oleh Allah sampai selesai, kemudian dia tahajud jadi puji, Quran surah 32 ayat ke-16, ditekankan sebagai bagian dari kebiasaan orang soleh, disebutkan semua. Tapi yang paling menarik adalah ketika itu semua dibacakan dalam tahajud itu, ada kebiasaan juga untuk memohon kepada Allah melalui surat-surat yang sesuai dengan kebutuhan. Makanya hajah Anda, bangun malam minta, dalam sujud minta di surat, cari yang sesuai. Seringkali demikian. Bukankah Nabi Zakaria sholat di mihrabnya, Maryam alaihissalam, memohon doa. Apa doa yang dibaca dalam sholatnya? Minta diberikan keturunan. Diabadikan Quran surah ketiga, ayat 38-39, paling kanan sebelah atas. Hunalika da'a Zakaria rabba qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di mihrab itulah kemudian Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, memohon, ya Allah, mereka mengatakan saya enggak mungkin punya keturunan. Mereka katakan, ya Allah, saya sudah sepuh, fisik saya letih, rambut memutih, istri saya diponis menopause dan mandul, enggak mungkin punya anak. Ya Allah, Engkau tidak punya batas, ya Allah, berikan tunjukkan pada mereka, hanya Engkau yang punya kuasa. Engkau yang Maha Mendengar. Kalau pada yang Maha Mendengar saya tidak mengabulkan, kepada siapa lagi saya mesti minta, ya Allah? Tiba-tiba turun jawaban, fanadatul malaikat wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat menyampaikan, sedangkan beliau masih sholat berdiri, belum selesai ruku aja belum, masih berdiri. Allah yubashshiruka bi Yahya, Allah kasih kabar gembira, kamu akan punya anak, langsung namanya dari Allah Yahya, artinya hidup, yang mustahil, lahir dari rahim seorang perempuan yang menopause dan mandul, hidup, kata Allah, enggak ada yang mustahil bagi saya, jadi hidup dia. Makanya para sahabat itu sholat malam, sholat. Abdurrahman bin Auf kayaknya kaya banget, sangat kaya. Kapaknya terbuat dari emas, tapi hal yang paling membahagiakan saat punya kesempatan bangun malam. Uthman sholat, semua sholat. Karena mereka merasakan kenikmatan dunia itu diraih karena dari kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka cobalah antum yang ingin haji, bangun, bacakan ayat-ayat itu. Al-Baqarah 196-203. Apalin, malam bangun lagi. Ya Allah, saya mohon, ya Allah. Saya minta, ya Rab, berikan kesempatan sebelum Engkau wafatkan saya. Ya Allah, berikan kesempatan untuk berhaji, ya Rab. Berikan kesempatan, ya Allah, untuk ke tanah suci. Berikan kesempatan untuk bermunajat, ya Allah, di padang mahsyar itu, di padang Arafah itu, ya Allah, sebelum kami kembali ke padang mahsyar-Mu. Ya Allah, mohon, ya Rab. Hamba merasa, ya Allah, hamba yang mungkin orang katakan hamba fakir. Hamba merasa, hamba yang katakan oleh sementara orang mustahil untuk berangkat. Tapi hamba yakin kekuasaan-Mu tanpa batas. Tunjukkan pada mereka yang memvonis hamba tidak mungkin haji, ya Allah. Berikan hidayah pada mereka bahwa dengan kekuasaan-Mu hamba bisa berangkat ke sana. Bacakan lagi. Wa atimul hajj wal umrata lillah. Sampai ke ayat 203. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Baca lagi. Saya pernah sampaikan ini kepada jamaah seperti ini, teman-teman sekalian. Dia praktekan. Dia pengajar Quran, imam di musalla. Masya Allah, begitu berangkat, pulang. Alhamdulillah. Dia baca ngimami. Tiba-tiba satu saat kajian begini enggak ada. Kita sudah belajar, ya. Apa yang terjadi? hilang selesai musim haji, kelihatan lagi. Antum kemana sih, bilang? Kemarin enggak ketemu taklim. Afwan Ustaz, saya haji. Haji? Gimana kisahnya? Jadi waktu kita itu Ustaz, di depan itu ada kita manasik, ya simulasi. Orang kan banyak merekam. Rekam. Saya cuma bermohon, ya Allah, nampaknya saya serasa berada di depan Ka'bah, ya Rab. Dan orang mengatakan saya mustahil ke sana. Saya mohon, ya Allah, berikan saya kesempatan. Saya serius mengikuti manasik. Ingin, ya Allah. Saat orang merekam, dia berdoa. Dan doa orang yang sedang menuntut ilmu itu cepat dikabulkan. Cepat dikabulkan. Begitu dia pulang, dia ke musala, dia imami, dia baca ayat haji itu, wa'atimul haji wal umrah. Terus mohon, dia mohon. Mendekat, dia dekatkan takwanya kepada Allah. Tingkatkan. Dan tahu apa yang terjadi? Begitu selesai salam, datanglah seorang. Pak, bapak tuh dari kemarin baca ayat haji lagi yang itu, katanya kan. Bapak sudah pernah haji? Belum, katanya. Sudah berapa usia, berapa? Sekian. Sudah Pak, siapkan. Bapak berangkat tahun ini juga, insya Allah. Ternyata itu punya relasi ke travel, langsung dibiayai ONH plus seketika. Gak ada yang mustahil. Ya, maka dari itu, kita boleh berikhtiar nabung dari sekarang. Siap-siap. Tapi yang paling penting, kata Allah, bukan uang yang dilihat, tapi ijtihad Anda, kesungguhan Anda, keseriusan Anda untuk menunaikan ibadah ini. Coba lihat, nanti kami insya Allah diundang untuk berangkat. Ya, mohon izin, mohon maaf. Ya, ini untuk sharing saja supaya kita ada semangat. Di antara sekian yang berangkat, itu rata-rata, itu pendekatannya kepada Quran, takwa, bukan uang. Kalau dilihat uang, dari mana uangnya? Di antara sekian yang berangkat, itu ada anak, 4 anak penghafal Quran. Yang lainnya ahli Quran juga, yang kita ketemu di Istiqlal kemarin. Ahmad, Kamil, ada Auf, ya ada Ibrahim, 4 orang. Anda tahu ketika mereka berangkat, ibunya ikut berangkat. Ijtihad mereka menghafal Quran. Begitu Qurannya dites 30 juz, Masya Allah. Allah kirimkan sentuhan kepada penguasa kecil di dunia. Sudah berikan dia haji. Allah yang berikan. Begitu disampaikan haji, ibunya ikut haji. Dari mana orang ini nabung? Mikir aja gak pernah. Tapi ketika dia mendekat kepada Allah, memohon kepada Allah, dihafalkan Qurannya, takwa, di antara turunan takwa ibadah ritual, begitu dikerjakan, apa yang terjadi teman-teman? Berangkat. Ada yang enggak bisa lihat, tapi berusaha. Dia menghafal menjadi hafid, tapi dia fasilitasi para penghafal Quran di daerahnya. Beli tukang beca, Pak. Dalam pandangan manusia. Tapi dia mengantarkan dengan becanya calon-calon peraih mahkota akhirat. Dorong. Uangnya dia pakai untuk bangun madrasah. Biayai. Ayo, jadi ahli Quran. Jadi dia sendiri belum hafid. Tapi becanya mengantarkan orang lain mendapatkan mahkota akhirat. Itu mobil Anda dipakai apa tuh? Kendaraan Anda. Dia beca, dia bisa mengantarkan para penghafal Quran. Itu luar biasa. Saya di Jawa kemarin di Lasem, waktu akan bangun masjid musola, saya sempat menitikkan air mata. Anda tahu, begitu akan disampaikan itu renovasi. Kita renovasi musolanya jadi lebih baik lah insya Allah. Anda tahu, tukang cilok lah kalau di kita sekarang, dia membuka hampir semua tabungannya, dia investasikan untuk musola itu. Berapa dia dapat dalam sehari, sebulan berapa? Dia buka tabungannya, dia keluarkan, sampai heboh orang sekitaran. Ini ternyata dari sekian orang yang kelihatan biasa oleh manusia, dia sudah punya visi akhirat jauh melampaui orang-orang ahli dunia. Ahli dunia itu paling ngelihat setahun, 2 tahun, jadi ini, jadi itu, jabatan ini, pilih itu, kampanye, macam-macam, selesai. Dia melewati itu semua, sudah lewat itu bagi dirinya. Visi dia jauh, itu orang hebat. Dia orang hebat, dia sudah siapkan dunia mah udah selesai. Saya meninggal gak ada bedanya, tukang cilok, innalillahi, kan? Pejabat innalillahi juga. Dan gak akan pernah disebutkan, ditulis di nisannya. Masya Allah, ini sekian, ini fulan, pejabat anu, semua gelarnya sama, ALM. Sudah selesai. Almarhum, kalau benar-benar marhum disayang, kalau tidak itu yang celaka. Teman-teman sekalian, begitu itu disiapkan, fasilitasi apa yang terjadi? Sampai berita itu, wah sudah, mudah bagi Allah. Berikan dia haji, berangkat. Set ke polisi, berangkat bersama kami. Dari Ambon, jauh-jauh. Dari mana nyampe ke Ambon di ujung sana? Tiba-tiba datang dan seterusnya. Ada yang dari Aceh dan seterusnya. Nah, jadi maksud saya, ayo kita hidupkan lagi nuansa kedekatan kita dengan Allah. Jangan-jangan harapannya banyak, tapi hubungan gak pernah dibangun. Antum punya hubungan baik dengan teman, dekat antum. Diundang kapan saja. Bahkan datang ke pestanya, gak perlu pakai undangan, datang aja. Antum punya hubungan baik dengan Allah, gak usah nunggu kuota. Non-kuota, berangkat antum. Paham ya? Itu bagian yang pertamanya. Setelah itu yang kedua, takwa bagian kedua, dan saya akhiri di sini. Jika disebutkan kalimat takwa, maka yang kedua al-bu'dul insani wal ijtima'i, dimensi sosial terkait dengan makhluk, hubungan dengan sesama. Nah, orang-orang yang berangkat haji, baik direncanakan ataupun antum yang akan berangkat tahun ini, jangan cukupkan pada bekal-bekal ritual, tapi selesaikan persoalan antum dengan sesama sekitaran itu. Jangan sampai antum berangkat, orang tua masih belum lega dengan kata-kata kasar yang pernah keluar di lisan antum. Tetangga masih belum nyaman dengan perlakuan yang tidak bagus itu. Sehingga ketika antum berangkat, bukan jadi doa, jadi celaan. Begitu berangkat, mau kemana? Haji? Ah, orang gitu haji? Masa sih? Keluar kalimat yang tidak nyaman. Dan seterusnya. Ya, bahkan kalimat-kalimatnya tidak menyenangkan. Semoga nyampe sana berubah ya. Iya ya, sudah haji gak berubah juga. Tuh, belum berangkat, sudah dibicarakan. Maka dari itu perbaiki itu. Nah, boleh antum kemudian datangi yang kira-kira punya persoalan. Dengan tetangga sampaikan, saya mohon maaf selama ini barangkali ada sesuatu yang kurang berkenan. Banyak, saya merasa banyak salahnya. Saya mohon, mohon sekali. Saya akan berangkat dengan ibadah, dengan hanya dua kain. Dan itu mungkin kafan saya, dan saya tidak tahu apakah kembali atau tidak. Karena Anda akan mengatakan labbaik, Allahumma labbaik. Apa artinya labbaik? Saya penuhi. Bukan sekedar penuhi panggilan, walaupun kau panggil untuk selamanya. Doni dipanggil Allah. Apa artinya? Panggil, antum dipanggil. Bahkan antum katakan, saya penuhi panggilanmu ya Allah. Datang sendiri. Dan belum tentu pulang. Maka Nabi pernah menyampaikan dalam hadis sahihnya, jika seseorang berangkat kemudian dia wafat di pertengahan, maka dimakamkan dan hadinya mabrur sepanjang dia baik. Diterima sepanjang dia baik. Nah, teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Makanya sebelum berangkat, selesaikan urusan. Macam-macam selesaikan. Minta doa pada orang tua. Ada sebagian misalnya tetangga datangi ke rumahnya. Ada sebagian orang yang mengundang untuk menyelesaikan dengan cepat. Bagaimana hukumnya? Sah-sah saja sepanjang dia bisa menjaga dirinya. Gak ada masalah, silahkan. Tapi jaga baik-baik, jangan sampai muncul semacam tadi, ria dan sebagainya. Sampaikan bahwa ini mohon maaf. Saya tidak bermaksud apapun, tapi saya merasa bahwa saya menjadi bagian dari warga di sini. Banyak kesalahan yang saya lakukan, kesulitan saya kalau harus mendatangi satu persatu. Maka dalam momentum ini, mohon maafkan kalau saya banyak salah. Besok saya akan berangkat dan mohon didoakan semoga semuanya berjalan dengan lancar dan kembali ke sini ada perubahan yang baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini barangkali ada ala kadarnya untuk jamuan makan dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada, nggak ada masalah, tidak ada apapun. Saya hanya ingin minta maaf dan sebagainya, mohon dimaafkan saya. Selesai, mereka mendoakan dan sudah. Enak hati kita. Cuma mesti dijaga, jangan sampai keluar hal yang tidak berkenan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian kedatangan ke sini. Saya mohon maaf, banyak salah saya sampai hari ini saya merasa. Saya mohon maafkan saya dan tolong doakan besok saya haji. Dan ini haji pertama yang saya lakukan. Mungkin pertama kali di komplek gini ya. Saya yakin warga sini belum pernah haji. Pak RT belum haji, Pak RW. Saya doakan yang biasanya semua haji ya, insya Allah. Ah, itu jadi masalah. Paham ya? Ya, cukup ya? Nah, jadi saya kira itu yang coba kita maksimalkan. Dan saya ingin tepati janji saya bahwa ada orang-orang yang haji dan mabrur. Alhamdulillah. Tapi ada orang-orang yang berangkat tapi tidak mabrur. Tapi yang hebat, ada orang yang tidak jadi berangkat atau bahkan belum berangkat tapi mabrur. Ada kisah sampai riwayat seseorang sudah menyiapkan keberangkatan hajinya, terkumpul bekal pada dirinya. Tiba-tiba saat mendekat jelang keberangkatan, istri yang sedang mengandung mencium satu bau makanan yang sangat lezat tercium. Diutuslah suaminya untuk kemudian pergi mengunjungi tetangga itu untuk menanyakan kiranya bisa berbagi makanan itu. Bahkan kalaupun dibeli, dia akan beli karena merasakan bau yang sangat lezat. Perhatikan cara Allah memberikan nilai kebaikan. Seketika itu, ini kisah nyata yang sampai, riwayatnya juga sampai kepada kita semua. Ketika dikunjungi oleh suaminya itu, disampaikan dan dilihat ada tungku masakan yang memang baunya sangat lezat. Disampaikan, Anda masak apa? Ini istri saya mencium bau yang sangat enak. Boleh tidak kami mendapatkan bagian dari itu? Mohon maaf, tidak bisa. Kami beli berapapun harganya, tolong. Mohon maaf, tidak bisa. Tuan, daging ini halal bagi kami, tapi haram bagi Tuan. Halal bagi kami, tapi haram bagi Tuan. Beliau mencerna, kok bisa halal buat Anda, haram bagi kami? Kenapa? Dilihat keadaannya, oh, kok anak-anaknya kayak kekurangan dan sebagainya. Tiba-tiba keluarlah bahasa yang sangat lirih dikatakan, kami sudah lama tidak makan. Untuk menahan lapar kami, kami masuk dalam posisi darurat menemukan bangkai dari keledai yang sudah mati. Daging bangkai itu kan haram dimakan. Tapi bagi kami darurat, kadang-kadang makanan yang lain. Kalau tidak, anak-anak kami seketika akan kehilangan dari masukan dirinya dan mungkin bisa meninggal. Maka mohon maaf, ini halal buat kami, tapi haram buat Tuhan. Karena Tuhan tidak memiliki daruratnya. Ada sentuhan pada jiwanya, bergetar hatinya, pulang ke rumah, diceritakan kisahnya. Begitu diceritakan kondisinya, sepakat keduanya, sudah. Bekal haji kita, berikan saja semua ke sana. Dan itulah yang sebetulnya Allah sedang sentuh kita. Itu yang sesungguhnya yang harus kita lakukan. Begitu sampai itu, bawa kembali, langsung kemudian disiapkan, belikan makanan yang macam-macam, dan belikan semua bekal dari bekal-bekal hajinya. Turunlah berita pada saat itu, bahwa hajinya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal dia belum berangkat. Bahkan kisah ini sering dikaitkan dengan ayat Quran surah ketiga Ali Imran ayat 92 itu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Teman-teman sekalian, mabrur itu artinya bukan diterima. Kalau diterima namanya makbul. Mabrur dari kata birrun. Birrun, bir itu adalah kebaikan yang muncul setelah yang kotornya hilang. Ini kotor baju dicuci. Kotorannya hilang sehingga muncul bagusnya, baiknya, itu birrun namanya. Nah, kalau kebaikan itu melekat pada diri seseorang, maka berubah namanya birrun jadi mabrurun, mabrur. Haji mabrur adalah haji yang bisa merubah seseorang dari sebelum berangkat dengan setelah berangkat, berubah total pribadinya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi yang tadinya kasar, kasarnya hilang dicuci dari ibadah haji. Begitu pulang jadi lembut. Yang tadinya kotor kata-katanya jadi baik dan sebagainya. Itu yang disebut dengan mabrur. Itulah mabrur. Asal dari kata birrun. Turun ayat lan tanalul birra. Lan tanalul birra. Sifat birrun itu enggak akan mungkin didapatkan oleh kalian hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kalian bisa menginfakkan apa yang paling Anda cintai dalam kehidupan. Ada orang infak, dia menjual kebunnya, menjual macam-macam untuk berangkat haji, nabung. Ada penjual tebu, nabung. Itu uang dia kumpulkan bisa beli mobil, tapi dia tahan mobilnya. Dia cinta mobil tapi dia enggak mau beli. Dia senang rumah, dia enggak mau luaskan. Untuk apa? Saya pengen haji. Begitu dia berangkat Allah dengan itu semua, sampai di sana Allahu Akbar diterima. Tapi ada orang yang bahkan saat berangkat dia mengalami situasi seperti tadi. Dia berikan semua apa yang paling disukainya, yang paling dicintai itu hajinya. Itu hajinya. Maka teman-teman, itu tidak mudah. Saya sampaikan pada Anda, kalau Anda mau berangkat sekarang, tiba-tiba bekal sudah siap dan sebagainya, ada tetangga datang, maaf Pak, ini besok mau dioperasi, butuh biaya sekian, persis seperti biaya haji Anda. Pertanyaan saya, apakah Anda berikan untuk membantu atau Anda minta maaf belum bisa membantunya? Pikirkan sampai pekan depan ya. Nah, teman-teman sekalian, disitulah letak perbedaan yang tidak mudah memberikan apa yang paling kita sukai. Jelas sampai sini? Itu hutang yang saya sampaikan dari pertemuan lalu. Sekarang sudah saya selesaikan. Kita berhenti dulu di sini. Di pertemuan depan kita akan teruskan. Kita masuk pada manasik teorinya dulu. Dan hari Sabtu pagi ya, itu kita akan praktekkan di depan ini. Dengan praktek langsung di lapangan, saya tunjukkan makna-maknanya, dari mana kita masuk, seperti apa kita kemudian masuki fase-fase haji yang dimaksudkan. Kemudian yang ketiga, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah kami tadinya ingin tetapkan di hari Ahad ini, tapi masih ada rangkaian-rangkaian yang harus kami lakukan. Barangkali sepulang dari Bandung kita akan launching dua program sekaligus. Program pertama adalah program Syiar Al-Quran. Syiar Al-Quran ini nanti ada tiga turunannya, dan Anda boleh bergabung, dan saya sarankan dengan sangat memaksa Anda supaya bergabung, karena kapan lagi mendapatkan bagian darinya. Ya, bagian pertama itu terbagi tiga lagi. Ya, satu adalah program untuk membebaskan buta baca Al-Quran. Kita ingin semua orang Islam di Indonesia bisa baca Quran. Tahap yang pertama. Maka dengan itu kami insya Allah sedang memaksimalkan cetakan mushaf. Kita cetak dengan izin Allah. Ya, itu 125 ribu mushaf untuk yang pertama ini. Sebagian sudah kita bagikan. Yang kedua adalah program untuk memahami isi Quran. Karena banyak orang baca Quran tapi gak ngerti isinya. Maka kami coba juga dengan izin Allah mendesain satu mushaf diberi nama Al-Akhyar. Isinya nanti ada perkata memberikan makna di bawahnya. Dan nanti kita gali dalam kajian tafsir Al-Quran. Itu juga kami cetak dengan izin Allah, ada 125 ribu, kita sedang bertahap. Yang ketiga, banyak orang baca bisa baca Quran, tahu isinya, tapi tidak menjadikan itu sebagai bimbingan dalam kehidupan. Karena tidak tahu ketika akan dimunculkan, dia belum hafal ayatnya. Maka kemudian kita masukkan program yang ketiga, yaitu program menghafal dengan metode At-Taisir. Ini pun sedang proses, didesain, model yang baru, karena kemarin itu dibagi 3 bagian, jadi 1, 2, 3, baru 3. Nah, untuk yang sekarang, kami mintakan didesain 1, 2, 3, disatukan jadi 1. Jadi satu mushaf saja 30 juz. Ya. Jadi ada satu mushaf 30 juz, di situ dengan hafalannya, nanti ada turunannya, menghafal sambil hafal tulisan juga. Ya. Dan yang terakhir, untuk mempercepat, ya, untuk kuantum hafalannya. Jadi ketika disebutkan, muncul. Nah, itu sedang kita siapkan. Semoga Allah berikan kemudahan. Pulang dari Bandung, kami akan launching di kisaran pekan depan. Anda yang nanti punya komunitas bisa di tempatnya masing-masing, karena ini bukan sekedar personal. Insya Allah tempatnya di sini. Dengan izin Allah, insya Allah akan ada tempat. Kami sedang siapkan. Ya, nanti Allah berikan rezeki, kita coba perbaiki. Itu nanti akan jadi At-Taisir Learning Center. Jadi pusat nanti untuk Quran. Nanti di situ nanti pusatnya. Kemudian nanti akan dilingkan ke setiap wilayah di Indonesia atau bahkan di luar yang ingin terlibat dalam proyek ini. Ini bukan proyek yang menghadirkan materi dunia, enggak ada. Karena kami enggak minta apapun dari Anda. Sepanjang apa yang bisa kami lakukan, kami siapkan dengan maksimal. Tapi poinnya, Anda hanya butuh untuk merubah diri aja supaya jadi lebih baik. Karena itu kami sarankan, kalau Anda misalnya dari daerah-daerah ini, misal ya, dari Bandung, dari Pambulang, bahkan dari yang jauh-jauh, ada komunitas, duduk di komunitas itu, di tempat Anda, enggak usah diwakafkan tempatnya. Kita rawat baik-baik saja. Ya, bareng-bareng bersama-sama. Antum merawat di sana, kita nanti turunkan metodenya, kita drop mushafnya, sama-sama kita belajar dan kita hidupkan. Target kami, dalam 1 tahun, ada 100.000 orang yang bisa baca Quran, 100.000 orang paham Quran paling minimal, dan 100.000 penghafal Quran setiap tahun, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu tidak cukup dengan amin, kita harus maksimalkan. Baik, program kedua di markas ini nanti kita akan launching. Ini sudah masuk daftarnya, ada 5.000 orang di gelombang pertama yang sudah masuk, yaitu kelas Quran Sunnah Solution, kelas Quran kehidupan Quran. Seperti yang saya sampaikan, nanti ada kelas-kelas di situ. Misal, mohon maaf ya, ada kelas pengusaha, ada kelas dokter, ada kelas ibu rumah tangga, kelas macam-macam. Nanti insya Allah sudah kita siapkan desainnya. Yang pertama mungkin akan di tempatnya di Quantum Akhir Institute. Karena yang ini harus direnovasi dulu. Kita sudah beli tempatnya tapi harus direnovasi dulu. Di Kiai sudah ada 4 kelas. 4 kelas ini nanti akan dikeluarkan jadwalnya. Anda yang sudah terdaftar akan diklasifikasikan. Anda tinggal lihat Anda di mana, tempatnya di mana, waktunya kapan. Nah, nanti dari situ, untuk yang di center ini Anda bisa datang di waktunya. Kalau tidak bertepatan dengan waktunya, nanti akan dilingkan ke tempat Anda tinggal, berkumpul dengan teman-teman di sana. Jadi yang dari Lombok, gak usah ke sini. Anda cukup di teman-teman di Lombok, di Padang, cukup di sana. Kemudian didesain nanti dengan teknologi, kita sampaikan di sini, sampai ke tempat Anda masing-masing. Dan kita bisa berinteraksi. Dan nanti kami akan berikan kurikulumnya. Ini kurikulum untuk mahasiswa, bagaimana cara belajar yang baik. Kami turunkan ayat Qur'annya, jadi begitu Anda belajar, Anda mendapatkan bimbingan langsung dari Al-Quran, bagaimana cara belajar di tempat manapun Anda belajar, sepanjang suasananya baik. Paham ya? Baik, itu pekan depan kita launchingkan, dan insya Allah besok kami akan mulai bergerak ke Bandung, dan kami akan teruskan nanti ta'lim di Bandung. Ada materi-materi yang mungkin akan memberikan banyak manfaat untuk kita semua, jika Allah berkehendak untuk itu semua. Saya mengucapkan terima kasih atas pertemuan malam ini. Jika ada sesuatu yang baik, itu adalah titipan dari Allah untuk disampaikan supaya kita amalkan. Saya tidak tahu kenapa Anda yang hadir malam ini di sini, bukan orang lain. Tapi kalau ada yang salah, itu mutlak kesalahan saya pribadi. Mohon dimaafkan. Saya ingin tepati janji saya dulu. Mana mushafnya, Mas Asikin? Kenapa Anda berdiri? Alhamdulillah. Baik. Silakan, Mas. Silakan. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Baik, masyaallah. Sama dulu ya. Nama? Eka. Eka, anak pertama? Iya, anak pertama. Masyaallah. Dari mana? Kalau asli Sulawesi Utara. Asli Sulawesi Utara, yang ya. Tidak asli? Tidak asli di Kalibata. Ah, baik. Sulawesi tinggal di sini? Di Tebet. Di Tebet, Masya Allah. Sudah berkeluarga? Belum, Ustaz. Belum. Semoga Allah insya Allah berikan kemudahan. Insya Allah, amin, amin. Sebagainya. Saya ada hadiah, mau antum terima? Ustaz, saya mau menerima, Ustaz. Cuman Alhamdulillah, minggu kemarin saya tidur di sini, nginap di sini. Ustaz Taufik, Pak Taufik sama yang lain, Pak Rahmat udah kasih saya mushaf. Baik. Saya udah dapat yang ini. Saya bukannya enggak mau menerima, cuman kemarin saya sudah dapat. Baik. Yang ini sudah? Iya, alhamdulillah sudah. Sudah? Iya. Kenapa antum maju? Alhamdulillah. Khair. Baik. Antum mau hadiahkan ke salah satu teman atau di sini? Boleh sama beberapa teman. Bukan beberapa, ini cuma maksudnya beberapa. Ya sama yang di sini aja. Siapa? Siapa aja Ustaz yang aja ada hafalan Quran aja? Coba lihat wajahnya. Nah. Oh, yang bapak yang dari sana aja. Dia ya, agak jauh soalnya. Jauh. Dari mana bapak? Yang bapak dari mana? Ya ini. Yang bapak ini nih, Ustaz. Pak, boleh maju ke depan, Pak. Baik. Alhamdulillah. Antum dari mana? Cianjur. Cianjur, baik. Ada yang lebih jauh dari Cianjur? Palembang. Kalimantan. Sekarang antum mau kasih ke siapa? Cianjur atau Palembang? Tadi bapak ini udah baik sama saya soalnya. Baik. Udah baik, baik. Tiga-tiganya dapat Kalimantan. Antum Kalimantan asli atau orang Kalimantan yang tinggal di Bekasi? Langsung ke sini? Baik. Sengaja ke sini atau ada pekerjaan lain? Sengaja ke sini. Antum? Sengaja ke sini. Kapan landingnya? Saya naik mobil. Oh, naik mobil, naik bis. Antum naik? Naik pesawat. Baik. Kembali kapan? Sabtu. Mau kemana dari sini? Gak kemana-mana. Gak kemana-mana tapi bisa pulang Sabtu, luar biasa. Ya, baik. Pak Taufik mana Pak Taufik? Mas Denny, tolong tiketnya nanti dicatat ya. Nanti kita ganti tiketnya. Baik. Khair, insya Allah nanti antum kita ganti tiketnya. Baik. Antum pakai bis? Pakai bis berangkat atau pakai mobil pribadi? Naik bis. Bisa bawa kurma? Mau saya kasih kurma? Tolong berikan satu dus kurma, Ma. Tolong bawakan satu dus. Baik. Antum mau apa lagi? Oh, mau setoran, Masya Allah. Kita berikan hadiah dulu. Saya salah terimakan ke antum dulu. Yang ini At-Taisir, versi lama. Yang ini yang baru. Untuk Al-Akhyar, untuk yang dipahami. Setelah nanti ada, insya Allah, mudah-mudahan kita bisa bagikan lagi. Saya terimakan ke antum. Antum salah terimakan ke situ ya. Sudah? Tahan ya, sebentar ya. Baik, biarkan saya kesini dulu ya. Baik, sudah selesai? An-Naba, baik. Ya Allah, bismillah. Tahan sebentar. Ada anak kecil hadir di sini, usia 13 tahun, hafal 30 juz, boleh ke depan? Dari Gunung Putri ya, atau Gunung Putra? Siapa namanya? Ada anaknya? Mana anaknya? Zeki. Baik, mana anaknya? Baik, antum akan melawan itu ya. Surat An-Naba. Baik. Siap-siap aja mas. Nah, bismillah. Bishrah li sadri wa yassir li amri. Baik, khair insyaallah. Zaki. Baik, Zaki. Kita dengarkan dulu Mas Eka, Zaki di sebelah sini. Bismillah. Mau baca surat apa? An-Naba. Amma yatasailun. Mohon dekatkan mic-nya. Ya Allah, bismillah. Tahan sebentar. Antum sebelumnya sudah hafal An-Naba? Baru ya, baru. Baru. Pakai metode apa? Yang apa? Yang kanan 5 kiri. Oh, kanan 5 kiri 4 depan 2. Baik. Ya, At-Taisir. Ya Allah, bismillah. Baca dulu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awudz sebentar. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون تعالوا سبنتر. Tahan sebentar. Ayat kedua apa? Anin naba'il azim. Ayat kelima apa? Summa kalla say'alamun. Ayat 10 apa? Waj'alna al-layla libasa. 10 kurangi 9. Amma yatasa'alun. Tambah 4. Summa kalla say'alamun. Kurangi 3. Anin nabail azim. Tambah 8. Waj'alna al-layla libasa. Tambah 30. Inna anzalna kum azaban qariba. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Masyaallah, suara antum bagus dan insyaallah baik sekali untuk diarahkan ke situ, mirip seperti Syekh bin Syawi ya. Dan itu bagus suara antum, saya sarankan teruskan dan cintai Qur'annya. Antum jangan berhenti, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah untuk bisa itu semua. Tapi saya sarankan konsisten belajar, cari ustaz untuk nanti meluruskan di tajwidnya, oke? Okay? Se makhrajnya, jika makhraj sudah bagus, masyaallah, insyaallah Allah titipkan suara yang indah untuk antum, ya. Yeah? Jika antum sudah bagus, saya akan jadi makmum pertama salat di belakang antum. Khair insyaallah. Baik ya. Jangan nangis dulu ini nanti. Baik. Khair insyaallah. Jazakallahu khair. Antum nama siapa? Nama lengkap? Muhammad Zaki Azradinis. Azradinis. Hafal berapa juz? Alhamdulillah. Sudah selesai? Sudah selesai. Baik. Antum boleh duduk dulu sebentar. Baik. Pegang aja mic-nya. Panggilannya apa? Kalau di sekolah, Dennis. Di rumah? Zaki. Di masjid? Baik. Khair insyaAllah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَقُّوهُ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ulangi, wadhkur Allah. Pelan-pelan, tarik nafas, pelan-pelan, ulangi. Wadhkur Allah. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى واتقوا الله واعلموا أن الله أنكم واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. جزاك الله خير. طيب أنتم حفظ القرآن دي منا؟ دي معهد. معهد SMP atau معهد؟ Dua-duanya. Dua-duanya. Baik. Ada berapa siswanya di situ, teman-temannya? 150-an. 150. Satu sekolah. Satu ma'had. Gurunya ada berapa? Oh, itu 150 yang laki-lakinya. Laki-laki. Perempuannya? Nggak tahu. Nggak tahu. Bagus. Entah. Gurunya ada berapa? 20 lebih lah. 20 lebih, baik. Lebih berarti 40, 50, 60. Baik. 150 kali 2, 300. Kemudian tambah 200, 500. 500 time. 500 bagi 20 berapa? 25. 25. Tanya. Di mana sekolahnya? Di Gunung Putri? Iya, Gunung Putri. Tanya. Saya kasih hadiah antum kurma. Antum hafal 30 juz. Seharusnya kami kasih 25. 25 dulu aja, karena sebagian anda belum lancar. Siapa di bagian kurma? Denny, Mas Denny ya. Nanti tolong dicatat alamatnya. Nanti kami kirimkan kurma 25 dus ya. Satu dusnya insya Allah ada 10-20 peach. Itu bisa untuk teman-teman antum satu pesantren semua ya. Dengan tetangga-tetangga pesantrennya insya Allah. Itu kurma langsung disampaikan oleh Raja Salman. Ya, kami terima dan insya Allah antum akan mendapatkan bagian 25 dus. Kalau mau foto dulu, kurmanya ada di samping situ ya. Nah, dusnya insyaallah untuk antum 25 dus ya. Kalau sudah lancar sampaikan lagi, mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan pada antum. Khair insyaallah. Tahan sebentar, Mas Eka. Saya ingin cek annabanya. Ya Allah, bismillah. Amma yatasalun ta'awudz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عما يتساءلون. سكان. عن النبأ العظيم. الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. سكان غنتي. Antum amma yatasa'alun, antum dua ayat setelahnya. Amma yatasa'alun. Dua ayat setelahnya. Anin. Dua ayat setelahnya. Alladzihum fihi mukhtalifun. Kalla saya. Dua ayat setelahnya. Dua ayat. Thumma kalla saya'lamun. Wal jibala autada. Teruskan. Dua ayat setelahnya. Waj'alna nawmakum subata. Waj'alna an-nahara ma'asha. Waj'alna sirajan wahhaja. لنخرج به حبا ونباتا إن يوم الفصل كان ميقاتا. Tahan, tiga ayat setelahnya. وسيرت الجبال فكانت سرابا. Tiga ayat setelahnya. لابثين فيها أحقابا. Empat ayat setelahnya. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Tahan sebentar. Bagi yang sudah menggunakan at-taisir, jangan antum melihat kepada ayat-ayatnya, tapi pahami antum di posisi nomor berapa ayat itu. Begitu antum dapatkan posisinya, tahu nomornya, begitu mudah antum menemukan berapapun ayat setelahnya. Paham sampai sini? Di awal tadi antum belum menemukan iramanya, tapi setelah antum dapatkan rahasianya, antum tambahkan nomornya, antum bisa cepat menjawabnya. Salah satunya itu. Saya tidak menginginkan anda menghafal, hanya tahu nomor ayat sekian, posisi ketidak. Maksud saya, ketika anda membutuhkannya, seketika ayat itu muncul memberikan bimbingan kepada anda. Baik saat anda perlukan untuk menulisnya, ataupun saat anda perlukan untuk menuliskan hal-hal tertentu yang anda butuhkan dalam kehidupan. Paham? Tayyib. Antum mau kurma berapa? Tayyib. Ah, tayyib. Alhamdulillah. Jadi antum bagikan nanti di masjid sekitaran antum, dekat antum. Baik. Malam ini bawa satu dus dulu ya. Siap insyaallah. Baik, biiznillah taala insyaallah. Baik, silakan kembali ke tempat masing-masing. Jazakallahu khair masika. Mas ini tolong dicatat ya. Biiznillah taala. Yang jauh lagi siapa lagi? Ada yang datang dari jauh? Jawa Timur, Jember, masyaallah. Antum? Ya? Kuningan, masyaallah. Mana lagi? Jambi. Masyaallah. Ada yang lain lebih jauh? Pekalongan, Semarang, antum? Masya Allah, semoga Allah berikan pahala kepada antum semua. Sudah menyempatkan datang kemari. Baik, tolong nanti yang jauh-jauh, yang memang betul dari jauh, bukan dari Bekasi sini, kalau bisa pulangnya masing-masing berikan satu dus kurma ya. Baik, satu dus nanti isi ada 10 sampai 20 pack. Antum bawa dan bagikan titip salam untuk keluarga. Dan mudah-mudahan itu bisa memberikan kebaikan-kebaikan untuk antum semua. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wan. Alhamdulillah rabbil alamin. Al'afu minkum. Termasuk yang akhwat yang datang dari jauh. Tolong dituliskan datanya. Mudah-mudahan nanti ada hal-hal yang bisa dibawa untuk pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.